لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد hadirin bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tema barangkali yang kita akan singgung dan kita komentari. Ya, pertama adalah dengan isu yang bukan isu, ya, apa yang terjadi misal yang di Prancis. Ya, mungkin ini sudah tidak asing lagi, kita sedikit mungkin kita lihat ini namanya apa ya, yang nanti membentuk nama Muhammad. Ya, nama kita lihat dulu. Ya, sudah mulai terlihat ya, ada formasi tulisan Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi di Prancis, ya, misal dengan peristiwa apa, penembakan atau penyerbuan di kantor apa, majalah apa namanya? Charlie Hebdo. Ya. Ya, kemudian sebenarnya sudah targetnya sudah benar, ya, tepat sasaran, tidak ngawur, artinya tidak melakukan peledakan yang kemudian korban adalah orang-orang yang tidak terlibat, ya, dalam hujatan dan penghinaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul beragam reaksi, ya, muncul beragam reaksi. Ada kalau non-Islam sudah tidak kita permasalahkan, ya, karena memang yang jelas yang menghujat Nabi Muhammad adalah juga non-Islam, ya, bukan orang Islam. Kemudian yang melecehkan Nabi kita juga jelas adalah orang kafir. Kemudian kalaupun ada orang-orang kafir yang kemudian mereka menghujat tindakan itu, yaitu kita anggap sebuah kewajaran karena demikian mereka sudah berada dalam kekafirannya. Yang jadi permasalahan yang kemudian adalah berkaitan dengan orang Islamnya, bahkan yang dia menyatakan dirinya sebagai orang yang bermanhaj salaf, dalam arti di dalam kehidupannya dalam beragama dia berpegang kepada Al-Quran, kemudian berpegang kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga dengan begitu juga dengan dia senantiasa memuliakan Rasulullah, memuliakan para sahabat, memuliakan tabi'in. Ya, maka ini salah satu barangkali pembanding. Ini salah seorang ulama besar, dia ulama hadis di Mesir. Dia termasuk murid senior daripada Syekh Muqbil. Ya, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dari Yaman, dan beliau asli orang Mesir. Ya, asli orang Mesir, termasuk ke dalam 9 ulama yang masuk ke dalam majlis syura ulama Mesir. Ya, jadi majlis ulama yang masuk ke dalam dewan syura umat Islam di Mesir, salah satu dari 9 itu beliau. Ya, termasuk di antaranya yang dulu pernah kita singgung barangkali. Ya, di antara majlis syura ini adalah dia termasuk yang mendukung ketika itu masih ketika Mubarak tumbang. Ya, ketika Husni Mubarak tumbang, kemudian siapa yang layak untuk memimpin Mesir? Nah, kemudian dimunculkanlah sosok bernama Abu Hazim. Ya, kemudian Abu Hazim ini didukung oleh para ulama termasuk beliau, yang kemudian kalau di kita yang berhak menentukan ini lolos atau tidak siapa? Kalau untuk pemilihan presiden itu apa? KPU atau apa istilahnya? Ya, misal dengan KPU-nya Mesir. Nah, kemudian ditemukan kalau Abu Hazim itu ibunya adalah orang Amerika, jadi orang Mesir, bapaknya orang Mesir, nikah dengan orang Amerika, tapi sudah jadi seorang muslimah. Ya, sudah jadi seorang muslimah. Kemudian dengan alasan tidak boleh ada dari keturunan asing menjadi calon presiden, akhirnya apa? Abu Hazim dia tidak lolos. Akhirnya majlis syura ulama kemudian memutuskan kepada siapa suara harus diberikan. ya tidak ada calon lagi yang baik ketika itu kecuali Presiden Mursi. Ya, sehingga Majelis Syura Ulama Mesir kemudian termasuk yang mendukung Presiden Mursi, dan orang-orang seperti ini termasuk yang anti dengan Jenderal Assisi. Nah, ketika peristiwa yang terjadi di Prancis, beliau mengeluarkan pernyataan seperti ini. Baik, jadi intinya nanti dalam ceramah beliau, ya dalam ceramah beliau adalah beliau menyampaikan beberapa ayat. Ya, beberapa ayat, di antaranya misal dalam surat Al-An'am ayat 10. Boleh Ibu dibuka, Bu, yang punya Quran. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Ya, fahaqqa bil ladzina sakaru minhum. Coba dilihat. Ada? Ini bapak-bapak ada yang bawa mushaf? Boleh dibaca artinya saja, enggak apa-apa. Siapa ibu yang punya? Ibu Heni atau siapa? Iya. Jadi sebelum nabi kita sudah ada para nabi dan para rasul yang dilecehkan. Sebelum rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan, dilecehkan, dihujat, baik hujatan itu dengan lisan, baik hujatan itu dengan tangan, ya dengan tulisan, atau dengan cemoohan-cemoohan yang lainnya, ini pernah terjadi pada para rasul sebelum nabi kita. Maka apa akibatnya bagi orang-orang yang melecehkan para rasul? Ya jelas di situ adalah Allah kemudian menurunkan siksa bagi mereka, menurunkan azab bagi mereka, baik siksa itu di dunia maupun kemudian nanti di akhirat. Atau nanti silakan lihat lagi nanti dalam surat Al-Mujadalah. Ya termasuk nanti oleh beliau sebutkan juga. Nanti dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-5 termasuk nanti ayat yang ke-20. Ya di situ Allah mengatakan innalladzina yuhadunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya, Allah mengatakan ulaika fil adallin. Mereka itu akan senantiasa berada dalam posisi yang harus dihinakan. Ya jadi rendahan yang harus dikerdilkan. Maka Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir kita, ya ulama tafsir terdahulu, beliau mengatakan ai uhinu wa udhillu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang layak untuk dihinakan, layak untuk diremehkan, layak untuk dikerdilkan. Sebagaimana kama yaf'alullahu biman kana qablahum. Ya Ibnu Katsir mengatakan sebagaimana Allah telah melakukannya kepada orang-orang yang mencaci maki, menghina, melecehkan Rasul di generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan, mengirim siksa, kemudian menghazab orang-orang yang mencaci maki para rasul sebelum nabi kita, maka sunatullah itu tidak berhenti pada masa rasul terdahulu saja. Ya, tetapi juga akan diberlakukan pada masa generasi sesudahnya, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maka demikian ulaika fil adallin. Orang-orang yang melecehkan nabi itu ini senantiasa dari kata dillah. Ya dillah itu ya hina. Dia dalam kondisi direndahkan, dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lainnya, ya maksudnya dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Ya ini lebih jelas lagi. Ya lebih jelas lagi sehingga dikatakan sesungguhnya orang-orang yang menghinakan nabi, orang-orang yang melecehkan nabi, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kemudian kubitu, artinya kubitu itu uhin, ya kubitu artinya dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kama kubitaladina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah merendahkan, telah menghinakan orang-orang yang mencaci maki, menghujat Rasul-Rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ini bisa dilihat. Ya, sebagaimana yang baru-baru ini menimpa orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Jadi telah dihinakan. Dan dia mengatakan, redaksi Arabnya, As-sakhiruna min Rasulina Muhammad, wa in bakal alamu min azima labuhu wa min azima adadahu. Ya, jadi dia mengatakan, wallahi nahnu su'ada, demi Allah. Ya, dan peristiwa yang baru-baru ini, demi Allah, apa, sungguh demi Allah, kami sangat gembira. Meskipun dunia seluruhnya apa, menangisi kematian itu. Jadi kalau orang-orang Islam harusnya seperti ini. Ya, walaupun nanti terjadi perbedaan sudut pandang, tetapi prinsipnya setiap orang yang mencaci maki, menghina Rasul, baik dengan tulisannya, dengan karikaturnya, baik dengan bukunya, dengan tulisan-tulisannya yang isinya adalah menghujat Nabi kita, prinsipnya ijma ulama, ya Ishaq bin Rahuya itu guru dari Imam Bukhari. Ya, guru dari Imam Bukhari, beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzahilan kana au jaddan faqad kafar. Ya, jadi guru Imam Bukhari yaitu Ishaq bin Rahuya menyatakan ulama telah sepakat akan kafirnya orang yang menghina Nabi, meskipun menghinanya itu dengan canda, dengan bergurau. Maka hati-hati, kita jangan sampai bercanda atau bergurau dengan ayat-ayat Allah, tidak bercanda dan bergurau dengan Rasulullah SAW. Ya, maka ulama mengatakan telah sepakat orang yang menghina, melecehkan Nabi itu kafir, baik menghinanya itu dengan karena canda ataupun dengan dilakukan secara serius. Kenapa demikian? Karena ayatnya jelas. Ya, dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ketika orang-orang melecehkan Nabi, maka Allah menurunkan ayat, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum." Ya, jadi la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah sudah menyatakan, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya, kuntum tastahzi'un. Ya, kalian mau memperolok-olok. Ini kan banyak. Ya, misal bahkan majalah tadi tidak berhenti ya. Dia justru menerbitkan lagi berapa eksemplar? 5 juta. Ya, 5 juta eksemplar yang tadinya mungkin hanya ratusan ribu barangkali. Ya, kemudian dia diperbesar volume pencetakannya. Tapi kita harus yakin. Kita harus yakin ayat tadi tidak mungkin Allah lalai. Jadi semakin mereka menentang, ini sudah jelas ayatnya dalam surat Al-Mujadalah tadi. Ya, Al-Mujadalah ayat yang ke-5, ayat yang ke-20. Allah sudah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketika orang-orang kafir yang harusnya mengambil pelajaran dengan terbunuhnya orang-orang yang menghina Allah dan Rasul-Nya, ini mereka harusnya apa? Mengambil pelajaran. Karena Allah sudah menyatakan ulaika fil adallin. Orang itu pasti berada dalam kehinaan. Atau dalam ayat yang sebelumnya, ya, yang tadi kita bacakan juga, Allah akan menimpakan siksa. Siksa itu bisa terjadi di dunia dan juga bisa terjadi di akhirat. Ya, tapi rata-rata orang-orang yang menghina Allah, rata-rata orang-orang yang menghina Rasulullah, demikian juga dan orang-orang yang menghina para sahabat Rasulullah SAW, ini biasanya akan kondang. Ya, sebelum mendapatkan siksa di akhirat, dia akan mendapatkan siksa di dunia. Ya, jadi kemudian muncul kalangan yang mencela. Ya, padahal tadi yang pertama target sasaran itu yang dibunuh itu kan jelas. Ya, 4 kartunis, ya, kemudian dengan pemretnya jelas mereka yang terlibat dalam majalah tadi. Jadi serangannya tidak ngaco, tidak membabi buta. Ya, misal tidak dengan diledakkan bom, kemudian warga sipil sekelilingnya juga ikut korban, ini kan tidak. Ya, jadi tepat dengan sasarannya. Kalau saja yang tepat dengan sasaran itu kemudian sudah dihujat, dicaci maki, dilecehkan, dikatakan khawarij, ya, dikatakan anjing-anjing neraka, kemudian dikatakan teroris dan seterusnya, ini luar biasa. Ya, ketika Hamas ikut mencela, tindakan itu, kemudian kan dikonfirmasi ke Abdullah Oni. Ya, teman kita mengkonfirmasi, gimana ini kok Hamas ikut-ikutan mencela? Kalau Mahmud Abbasnya jelas. Ya, Mahmud Abbas bersama dengan siapa itu? Netanyahu. Apa itu Netanyahu? Ya, dengan Netanyahu bareng. Mereka bersekutu luar biasa. Kemudian Hamas ikut-ikutan. Ya, kemudian ketika Abdullah Oni ditanya, itu bahasa politis. Bahasanya begitu. Walaupun Hamas sedang mengatakan kenapa dipermasalahkan yang 12 orang, hanya 12 gelintir itu, dan itu jelas orang kafir yang mati, kok dipermasalahkan? Sementara sudah ribuan warga Palestina dibunuh, bukan? Ya, kemudian ahli sunnah yang ada di Irak, 130 ribu kaum muslimin di Irak juga dibunuh, juga bukan? Diam dunia. Ya, kemudian di Suriah juga demikian, yang terbunuh sudah lebih dari 170 ribu juga dunia diam, tapi dengan 12 orang. Ini orang-orang Indonesia yang mengatakan manhajnya salaf atau dengan istilah salafi, ikut-ikutan mencela. Ya, ikut-ikutan menghujat dengan kata-kata mereka teroris, dengan kata-kata mereka adalah khawarij, dengan kata-kata mereka adalah anjing-anjing neraka dan seterusnya. Ya, dengan alasan perbuatan tersebut harus dengan izin ulil amri. Nah, masalahnya ulil amrinya bagaimana? Ya, apakah ulil amri di Prancis itu kemudian perhatian ketika nabinya dihujat, nabinya dicela, juga diam saja? Apalagi ulil amri di sana adalah ya orang kafir. Karena ada sempat salah seorang ustaz yang tinggal di daerah Bekasi, dia mendefinisikan ulil amri itu adalah setiap orang yang, atau setiap orang yang mempunyai otoritas, atau setiap orang yang punya wilayah, itu adalah ulil amri. Akhirnya kan kebablasan. Ya, nanti bisa jadi Obama jadi ulil amri, kemudian siapa? Yang Prancis juga bisa jadi ulil amri. Ya, kemudian kalau mereka harus izin, izinnya kemana? Belum lagi nanti dari siroh Nabi. Nabi ketika selesai perang Uhud, ya pasca perang Uhud, Nabi mengatakan siapa yang memenangani Ka'ab al-Ashraf. Karena Ka'ab itu suka menghina Nabi, suka melecehkan Nabi. Dan Ka'ab al-Ashraf itu punya, artinya dia bisa mampu memprovokasi, ya, dengan ketokohan dia. Yang kemudian Nabi hanya mengatakan, siapa yang memenangani Ka'am? Para sahabat diam. Muncullah Muhammad bin Maslamah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah dengan kata-kata Anda itu Anda menyuruh kami untuk membunuh Ka'am? Nabi mengatakan, na'am. Jadi bahasa Nabi tidak bertele-tele. Nabi hanya mengatakan, siapa yang memenangani Ka'am? Itu kan pendek. Bahkan bahasa Arabnya lebih ringkas lagi. Ya, bahasa Arabnya diringkas lagi. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, kemudian ya Rasulullah, apakah ini artinya Anda ingin kami melakukan untuk membunuh dia? Kemudian Nabi mengatakan iya. Akhirnya apa? Muhammad bin Maslamah mengatur strategi. Dia mengatur strategi ditemani oleh 3 temannya, datang kepada Ka'ab dan mengatakan, wahai Ka'ab, ini kami ini butuh pinjaman. Ya, kami butuh uang. Kami minta kepada Muhammad, tidak diberi. Maka sudahlah, kami minta bantuan kepada kamu. Akhirnya Ka'ab mengatakan, boleh, saya akan berikan pinjaman untuk kalian, tapi sebagai gantinya istri-istri kalian untuk saya. Jadi seolah-olah apa, menjual? Menjual istri. Kata Muhammad bin Maslamah, orang seperti Anda yang ganteng, yang kaya raya, sosok tokoh untuk dapat perempuan mudah, jadi gak perlu istri-istri kamu. Ya, kemudian secara ringkas, ya akhirnya ini termasuk cara, ya, bagaimana Muhammad bin Maslamah ini untuk menjebak Ka'am tadi. Jadi tidak langsung dibunuh, tidak. Ya, dengan dijebak, yang kemudian diantaranya adalah, ya, sudahlah, nanti sebagai jaminannya pedang-pedang kami. Ya, sebagai jaminannya pedang-pedang kami. Kemudian ketika sudah dijanjikan di malam hari Muhammad bin Maslamah akan datang dengan bawa pedangnya, kemudian berempat terdengar suara pedang. Akhirnya Ka'ab mengatakan kepada istrinya, saya pamit, saya mau ketemu dengan mereka. Akhirnya dikatakan, wahai suamiku, ini terdengar suara pedang ini. Kemudian, ya gak apa-apa, ya mereka orang-orang yang senantiasa menepati janjinya. Nah, kemudian Ka'ab, dia menggunakan, dia dandan, dia pakai minyak wangi, Ya kemudian yang jelas wangi lah aroma dia. Ya kemudian turun menemui Muhammad bin Maslama. Yang kemudian Muhammad bin Maslama mengatakan, "Wahai Ka'ab, alangkah wanginya badan kamu. Coba saya cium." Ya Ka'ab dipegang kepalanya kemudian dicium. Wah, wangi betul. Akhirnya yang lainnya ikut-ikutan, "Coba saya nyium." Ya kemudian dicium, ketika kepalanya ditekan begitu langsung yang lainnya ikut nyatet. Ya, akhirnya apa? Dibunuh. Baik, ini kalau kasus yang kita ambil hukum adalah orang yang menghina Nabi, orang yang menghujat Nabi. Ya, maka ada buku As-Sarimul Maslul ala Syatim Rasul. Jadi pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci, yang mencaci Nabi. Atau kasus yang kedua, ketika ada seorang laki-laki yang buta. Ya, seorang laki-laki yang buta, dikatakan itu maula, ada yang mengartikan dengan budak, ada yang mengartikan dengan istri. Ya, jadi si budaknya itu, si istrinya itu suka menghina Nabi. Laki-laki yang tua tadi juga mengingatkan, ya jangan menghina Nabi. Tapi berulang menghina Nabi tanpa diperintahkan oleh Nabi. Laki-laki itu apa? Ya dalam sebuah riwayat dikatakan dicekik, tapi dalam sebuah riwayat ditikam. Ya ditikam dan mati. Kemudian beritanya sampai kepada Rasulullah SAW. Jika Nabi tidak memarahi dan Nabi diam, maka diamnya Nabi adalah ikrar, pengakuan, persetujuan. Ya jadi ini tanpa perintah Nabi. Jadi kalau ada mengatakan harus ada perintah ulil amri, pertama kita pertanyakan siapa ulil amri itu. Ya siapa ulil amri itu. Terus yang kedua, dalam beberapa kasus orang-orang yang menghina Nabi juga dibunuh tanpa sepengetahuan, sepengetahuan Nabi. Ya belum lagi nanti ada riwayat yang lain, nanti silahkan dilihat dalam buku ya yang ditulis oleh Ibn Taimiyah dengan judul As-Sarimul Maslul ala Syatim Rasul, itu pedang yang terhunus bagi mereka yang mencaci atau yang menghina Nabi. Ya ada lagi dalam riwayat ketika seseorang yang suka mencaci maki Rasul, menghina Nabi, kemudian sahabat tanpa izin dan tanpa pamit kepada Nabi langsung nyelonong, ya langsung pergi menuju kepada orang yang mencaci maki Nabi tadi, kemudian dibunuh sampai beritanya ke Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang telah membunuh si fulan? Sahabat ini tidak menjawab karena perasaan takut kalau nanti oleh Nabi ditegur. Kemudian diulang lagi, siapa yang telah membunuh si fulan? Akhirnya sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Rasul tidak memarahi dia. Ya Rasul tidak memarahi dia, dan Rasul kemudian juga diam. Ya maka diamnya Nabi dalam definisi hadis adalah dengan iqrar, ya persetujuan. Persetujuan Rasulullah SAW atas tindakan atau perbuatan sahabat yang mulia tadi. Adapun riwayat yang katanya ada ya Yahudi apa yang sudah tua renta kemudian buta justru disuapi oleh Nabi. Yang pertama riwayatnya adalah ya tidak benar. Sebenarnya itu sudah cukup. Ya sudah cukup riwayatnya tidak benar itu sudah cukup, tidak usah dibahas lagi. Karena kalau riwayatnya sudah lemah, sudah tidak benar, ya tidak selesai pembahasan, tidak bisa dijadikan dalil karena dari riwayat yang sahih tadi. Jadi kalau dari riwayat yang lemah bertentangan dengan riwayat yang sahih, ini nanti riwayat ini disebut dengan riwayat apa? Hadis mungkar. Jadi urutan yang paling dahsyat hadis itu adalah hadis palsu, nanti berikutnya hadis matruk, berikutnya hadis mungkar. Hadis mungkar itu adalah hadis yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Contoh lain apa hadis mungkar? Contoh misal Ramadan dibagi 3. Ya, 10 pertama apa? Apa? Rahmat. 10 kedua magfirah. 10 terakhir dibebaskan dari api neraka. Kenapa hadis ini dikatakan hadis yang lemah, mungkar? Karena dari riwayat yang sahih yang Nabi mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu anhu ya nar jahannam sab'ina kharifan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan orang itu dari siksa neraka selama berapa? 70 musim, 70 tahun. Ini kan hadis sahih. Jadi sehari saja puasa, tidak usah nunggu di hari yang ke-30 itu. Itu hari pertama saja sudah dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Nah, maka hadis yang pertama yang membagi dan tiga bagian itu hadisnya adalah lemah. Hadis yang kedua itu hadis yang sahih. Jika hadis yang lemah bertentangan dengan hadis yang sahih, disebut dengan hadis mungkar dan tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai. Atau kalaupun misal hadis itu adalah sahih, misal kalaupun hadis itu adalah hadis yang bisa diamalkan, sekarang sama tidak antara orang yang mencaci, menghina Nabi dengan membuat karikatur. Ini kan karikatur majalah apa tadi? Charlie Hebdo. Apa? Iya, Charlie Hebdo. Iya. Itu kan sudah berulang. Ya, berulang menghina Nabi. Dan berikutnya termasuk di 2013. Ya, di 2013 menggambar Nabi dengan sosok yang sudah tua renta, kemudian duduk di kursi roda didorong oleh ya pendeta Yahudi. Tapi dengan kondisi telanjang. Ya, jadi Rasul sudah tua renta digambar dengan kondisi telanjang duduk di kursi roda didorong oleh pendeta Yahudi. Ini kan pelecehan. Ya, pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu terulang, ya kemudian sudah diingatkan juga demikian, tetapi kemudian malah diteruskan. Ya, sehingga ada hikmah yang barangkali yang pernah kita share di grup. Hikmahnya apa? Ternyata apa? Apa sutradara atau apa istilahnya? Iya, sutradara betul ya. Sutradara senior Prancis. Betul, sutradara Bu ya? Iya, sutradara senior Prancis kemudian masuk Islam dengan peristiwa tadi. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang dilakukan itu adalah sunnah Nabi, pasti tidak akan sia-sia. Coba lihat. Ya, walaupun kita terlepas dari perbedaan kita. Ya, terlepas dari perbedaan kita dengan pelaku yang ada misal, kalau itu kita perdebatkan. Dulu ketika peristiwa WTC di tahun 2001. Ya, 11 September 2001 itu. Ya, kemudian sempat menggoncangkan Islam, kemudian ya konon wanita-wanita bercadar pun dilempari ya masjid kemudian diteror dan seterusnya. Tapi tahu tidak peristiwa itu, kemudian banyak juga orang-orang berbondong-bondong masuk Islam pasca peristiwa itu. Dan berapa banyak para aktivis hak asasi manusia di Amerika atau negara lainnya justru menjadi para pembela Muslim di sana. Ya, jadi mereka non-Islam, tapi mereka juga tidak rela kalau umat Islam kemudian diinjak-injak. Demikian juga dengan peristiwa bom Bali. Ya, berapa banyak kemudian orang-orang Hindu di sekitar peristiwa yang terjadi itu juga pada masuk Islam. Ya, demikian juga kemudian yang terjadi di Prancis. Ya, walaupun nanti ini karena baru beberapa hari kita tidak bisa memastikan, tetapi paling tidak ya dengan peristiwa yang ada masih ada ya orang-orang yang non Islam justru simpatik dengan Islam. Ya, termasuk pembawa berita senior di CNN ya juga dia membela. Artinya dia tidak setuju dengan berita yang dimuat oleh majalah Charlie ya, Charlie tadi itu. Kemudian setelah 20 tahun dia di CNN, kemudian dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri dan banyak ya, artinya orang-orang yang non-Islam sendiri tidak setuju dengan yang dilakukan oleh para kartunis termasuk kameranya tadi. Nah, ini yang kita sayangkan justru dari umat Islam. Ya, 12 gelintir dan mereka jelas orang kafir, ini malah ditangisi. Tapi tidak kita temukan di antara mereka menangisi saudara kita di Suriah. Sekarang di Suriah lagi musim dingin. Ya, berapa banyak anak-anak kecil yang mati dalam kondisi peku. Ya, terus kita membela Nabi juga tidak seperti yang dilakukan. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mereka yang melakukan aksi di Prancis itu, yang mereka tinggalkan siapa? Keluarga yang mereka cintai tinggalkan. Anak istri yang mereka cintai mereka tinggalkan. Kemudian pekerjaan yang mereka cintai juga tinggalkan. Bisnis yang mereka kelola misal, kalau mereka punya bisnis juga mereka tinggalkan. Kenapa itu dilakukan? Karena cintanya mereka kepada Nabi. Ya, jadi kalau mereka sudah sejauh itu, kemudian kita justru menghujat, kita justru mencela, nah maka ini perlu ya merenungkan perkataan beliau, coba kita sampai tuntas dulu. Ya, ada kata-kata lakinanna wallahi su'ada. Ya, akan tetapi kami demi Allah kami bahagia. Kami gembira terhadap siksa yang Allah timpakan oleh orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh kalau ada orang Islam justru malah apa? Malah benci, malah tidak suka, malah mengatakan para pelaku ini adalah kilabunar, ya anjing-anjing neraka. Kemudian mereka adalah apa? Khawarij. Ya, kemudian yang menentang pemerintah dan seterusnya. Ini bertentangan sebenarnya ya dengan ajaran kita sendiri, dengan Islam. Bahkan para ulama di Timur Tengah pun, beliau ini luar biasa. Ini adalah ulama hadis. Ya, beliau ulama hadis. Sekarang beliau masih hidup. Ya, kemudian beliau dikenal dengan istilah ulama salafi. Tetapi memang salafi di Mesir itu tidak seperti salafi di Indonesia. Mayoritas yang di Mesir itu tidak seperti yang di Indonesia. Jadi yang di Mesir, yang di Sudan, maka ketika para ulama-ulama itu datang, ulama Sudan datang ke Indonesia, mereka kaget. Kok istilah salafi di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Saudi juga demikian. Ya, sebenarnya jumlah mereka juga minoritas sebenarnya. Ya, jumlah yang terjadi seperti di Indonesia ini. Baik, kita lihat. Wallahi su'ada an yantaqim Allah mimman sakhiru min nabina Muhammad. Wa hadha wa'dun la yatakhallaf. Ya, dia mengatakan wahada wa'dun la yatakhallaf. Ini merupakan janji Allah yang tidak akan meleset. Apa janji Allah tadi? Hah? Tadi ayat yang kita baca. Ya, nanti silakan dibuka lagi di rumah, Al-Mujadalah ayat 5, Al-Mujadalah ayat 20. Allah sudah mengatakan ulaika fil adallin. Ya, orang-orang yang menghina Rasul itu pasti akan dihinakan. Pasti akan dihinakan. Itu janji. Atau tadi dalam surat apa? Al-An'am ayat 10. Juga demikian, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan hadza wa'dullahi la yatakhallaf. Ini merupakan janji Allah yang tidak akan pernah meleset, dan Allah sudah mengatakan misalnya dalam ayat yang lain, ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Demikian juga dengan innaka la tukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak akan pernah meleset. Ya, dalam janjinya, dan Allah pasti menepati janjinya. Nanti silakan dilihat ya surat Al-Mujadilah ayat 20. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mencela Allah dan Rasulnya, termasuk mereka-mereka yang setelah diingatkan dengan kematian 12 itu kemudian justru menerbitkan dengan oplah yang jumlahnya banyak, kita harus yakin. Kita harus yakin Allah tidak akan menyelisih janjinya. Dulu yang di Belanda yang buat film apa itu? Fitnah ya. Itu kan akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Jadi mereka pilihannya dua. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah, sudah sebagai satu bentuk tobatnya, masuk Islam. Allah akan menghapus kesalahan mereka. Atau kalau tidak, mereka akan senantiasa berada dalam ancaman Allah. Ya, seperti Salman Rushdie. Salman Rushdie yang mengatakan Al-Quran itu ayat-ayat setan. Ya, walaupun ada sandiwara yang dilakukan oleh ya Iran ketika itu yang mengeluarkan fatwa vonis mati untuk Salman Rushdie, sampai sekarang ya enggak juga. Ya, bahkan nanti akan kita temukan orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh tiga pahlawan itu, justru yang tidak setuju adalah dari kalangan Syiah, ya termasuk Hasan Nasrullah di Hizbullahnya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, dulu masih ingat ya di DVD yang kita tampilkan, ada DVD bagaimana orang-orang Syiah kemudian melukis Nabi. Ya, melukis Nabi. Ini yang kita bagikan sudah pada dibuka belum, Bu? Di rumah. Kalau Ibu Wita barangkali udah, Bu ya. Ya, ikut. Beliau ikut menyebarkan DVD yang lainnya. Baik, nanti ada. Jadi penghinaan kepada Rasul, orang-orang Syiah itu sudah terbiasa. Mereka membuat gambar. Yang buat gambar Nabi. Kita lihat. Ini yang melakukan orang Syiah. Gambar wajah Nabi yang dibuat oleh orang Syiah luar biasa. Maka jangan aneh kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, mereka bermitra, berkoalisi, akrab, menjadi teman itu dengan orang-orang Syiah. Kalau kartunis yang di Perancis, kemudian juga demikian dan Pemret dan seterusnya menyebarkan tentang gambar-gambar Nabi, pelecehan kepada Nabi, orang Syiah tidak kalah. Dia melecehkannya. Nanti silahkan dilihat tuh ya. Gambar wajah Nabi yang dibuat oleh orang Syiah. Ini kan kayak siapa? Ini kayak wajah orang Bandung atau mana ini? Ya jadi kelihatan, ini kan melecehkan. Ya melecehkan Rasulullah SAW dan yang melakukan orang Syiah. Jadi wajar Hasan Nasrullah, orang-orang Syiah. Karena Hasan Nasrullah termasuk di, ya orang-orang Syiah mengatakan, apa yang dilakukan oleh tiga orang itu adalah memalukan Islam. Jadi dianggapnya sebagai tindakan yang memalukan Islam. Hal itu mereka lakukan oleh orang-orang Syiah, pembelaan kepada orang-orang kafir, itu dimaklumi, bukan dimaklumi. Artinya sudah ya satu paket lah mereka dengan orang kafir, karena orang Syiah pun berani menggambar Nabi, melecehkan Nabi, walaupun ada dua versi. Ada gambar yang seperti ini, yang kedua ada gambar yang ya terlihat sedikit gagah, tapi wajahnya wajah Persia. Ya, ini wajah Persia. Di Facebook dibuat, dikatakan ini wajah Nabi. Padahal kan kita orang-orang Islam tidak berani. Ya, kalaupun di film diperankan itu juga tidak menggunakan Nabi. Ya, berbeda dengan orang-orang Syiah yang dulu pernah kita tampilkan sampai Nabi pun diperankan. Masih ingat tuh ya? Ya, diperankan dalam peristiwa Al-Ghadir. Ya, peristiwa Al-Ghadir. Ini bagi yang belum tahu. Ya, sampai Nabi pun oleh orang Syiah diperankan dalam film. Nah, jadi ini Nabi. Padahal di kita kan tidak. Kalau di kita film gimana? Ya paling hanya handycam aja yang jalan, artinya dibuat apa istilahnya? Ya dengan ilustrasi saja lah. Ya, atau dengan tulisan. Kalau orang Syiah digambarkan ini Nabi, ini Ali. Ya, jadi jangan aneh kalau orang Syiah kemudian bersekutu dengan para penghina pelecehan Nabi, ya karena dalam ajaran mereka demikian. Ya, mereka berani menggambar Nabi, mereka berani melecehkan Nabi. Ya, kemudian juga demikian termasuk tadi gambar yang kita tampilkan, yaitu melecehkan Rasulullah SAW melalui gambar atau foto mereka. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh sebagian kalangan, di mana mereka justru menghina, yang melecehkan orang-orang yang telah, kalau saya melihat mereka punya jasa, ya mereka punya jasa terhadap Islam, dan pada prinsipnya rumusnya intinya adalah para penghina Nabi itu layak mati. Ya hanya waktu saja barangkali ya yang berbicara. Kemudian ada sebagian yang dijamah di sini yang benar-benar sudah hadir. Ini kan berkaitan dengan pembunuhan yang menghina Nabi itu harus atas dasar perintah ulil amri. Ya dulu sudah kita bahas. Coba, saya akan masuk ke dalam tema ulil amri. Ini para ulama juga yang kita tampilkan ya. Jadi kalau yang tadi ada namanya Profesor Dr. Salasowi. Kemudian juga ini dari ulama Saudi, termasuk Sekjen Ikatan Ulama Dunia. Ya, berbicara tentang kapan sih penguasa itu bisa keluar dari Islam dalam masalah hukum. Ya. Baik, berkaitan dengan tema ulil amri, kan muncul, ya muncul, misal dikatakan kita harus taat ulil amri, ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil, ya ulil amri, minkum. Jadi taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Permasalahannya siapakah ulil amri itu? Imam Qurtubi, ya Imam Qurtubi dalam tafsirnya beliau menyebutkan ulil amri itu adalah para pemimpin, dan ini merupakan mayoritas ulama. Tetapi pemimpin zaman dulu itu juga adalah ulama. Makanya kalau zaman dulu kalau dia jadi pemimpin, kalau jadi amir, pasti jadi imam sholat. Ya pasti jadi imam sholat dan pasti khutbah. Nah sekarang misal ada tidak Pak Soeharto khutbah Istiqlal, khutbah Jumat, selesai Jumat mimpin sholat, ada tidak Bu? Atau misal presiden sekarang, siapa Pak presiden sekarang? Merasa punya presiden tidak nih? Tidak merasa apa ya? Jadi ada atau tidak sama aja lah. Yeah. Ya jadi misal sekarang, apakah presiden sekarang khutbah di Istiqlal, selesai khutbah kemudian jadi imam? Kalau zaman dulu kan tidak. Rasul pemimpin, Rasul imam. Abu Bakar pemimpin, Abu Bakar kemudian imam. Umar juga demikian. Ya terus sampai generasi sudah berikutnya, yang namanya ulil amri itu dia adalah memimpin urusan dunia, tapi juga memimpin urusan agama. Kalau sekarang kan pisah. Ya dipisah, nanti akan kita lihat. Ya ini terjadi pergeseran. Kemudian ulil amri itu adalah ahli Al-Quran, ya, dan ilmu. Jadi zaman dulu ulil amri itu ya selain jadi pemimpin juga jadi ulama. Ya sekarang apakah ada misal presiden yang sekarang atau presiden yang sebelumnya ya kemudian dia jadi ahli Al-Quran? Juga tidak. Ya kemudian ulil amri itu menurut Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas, ulil amri adalah sahabat. Ulil amri adalah Abu Bakar, Umar, Syaikhon. Ya kemudian orang berakal yang lain mengatakan Ali dan para imam sesudahnya. Ini menurut versi siapa? Syiah nantinya. Ya versi Syiah. Dan ini sudah muncul dalam buku ya pelajaran di Indonesia, saya lupa untuk di level SMP atau SD, yang mengatakan ulil amri itu adalah Ali dan para imamnya. Ya, itu sudah masuk. Maka Syiah Indonesia sudah masuk ke pendidikan. Ya, sudah masuk ke pendidikan. Baik, kemudian menurut Ibnu Katsir, yang namanya ulil amri itu adalah orang yang terpercaya dan paham agama, yaitu pemimpin dan ulama. Sekarang kita tanya, presiden sekarang itu bisa dipercaya enggak, Bu? Ini dari satu saja sudah susah. Untuk mengemban amanah Solo enggak tuntas. Mengemban amanah Jakarta juga tidak tuntas. Ini dari satu. Dari sisi orang ini bisa dipercaya atau tidak juga sudah susah. Ya bahkan kalau tidak dicegah oleh KPK, barangkali Kapolri sudah orang yang jadi, ya orang yang sudah tidak amanah lagi. Ya dalam kasus rekening gendutnya kemudian luar biasa. Masuk ke yang kedua, apakah presiden sekarang paham agama? Justru ya latar belakang bagaimana keluarganya itu malah dari Palu Arit ya. Ya dari Palu Arit, dari apa? Komunis. Ya ini luar biasa. Bahkan ketika awal-awal jadi presiden pun yang dikunjunginya malah mana? Ya ke Cina. Jadi dengan Timur Tengah itu udah ada kelihatan jaraknya lain. Ya walaupun awal-awalnya dulu sebelum jadi capres, jadi ketika masih jadi capres ya umroh dulu lah. Ya. Baik, kemudian Imam Tabari, ya Syekhul Mufassirin, beliau mengatakan mereka para pemimpin muslim. Jika pemimpin seorang mujtahid, maka dia diikuti. Dan jika bukan seorang mujtahid, maka yang diikuti adalah ulama. Jadi ulil amri, coba kita lihat. presiden sekarang itu apakah seorang mujtahid? Bukan. Seorang ulama? Bukan. Bukan. Ya. Kalau dia seorang mujtahid, dia diikuti, ditaati. Tapi kalau dia bukan seorang ulama, maka yang diikuti siapa? Dan jika bukan seorang mujtahid, maka yang diikuti ulama. Ya, jadi ulil amrinya di Indonesia adalah sebenarnya ulama. Jadi kita sepakat Jokowi itu bukan ulil amri, tapi adalah presiden. Walaupun bapak-bapak ada yang merasa tidak merasa kalau itu adalah presidennya. Ya, jadi kalau dikatakan Jokowi adalah ulil amri, saya tidak setuju. Mungkin diantara hadirin juga tidak setuju. Tapi kalau dikatakan Jokowi adalah presiden Indonesia, iya. Ya, presiden Indonesia adalah Jokowi. Ya, itu kalau dikatakan presiden Indonesia, iya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan ulil amri ada dua, pemimpin dan ulama. Nah, sekarang kita lihat penguasa yang ada itu dekat tidak dengan ulama yang benar, atau justru ulama yang baik dikucilkan, dijauhkan, dan yang dekatkan adalah ulama-ulama yang menyimpang. Yaitu justru yang dekat. Ya, misal diangkatlah menteri agama yang kemudian memberi pengantar buku mendukung Syiah. Diangkatlah menteri yang kemudian mendukung agama apa? Bahaiyah. Ya, ini luar biasa. Ya, kemudian diangkatlah menteri tenaga kerja yang nanti akan berlakukan jika itu terjadi pelarangan guru-guru agama atau dosen-dosen agama ngajar di Indonesia yang luar. Yang nanti akan dilarang itu nanti ulama dari Saudi, ulama dari Mesir. Ya, kemudian itu tidak boleh nanti kalau itu berlakukan. Walaupun ini salah kamar, yang harusnya yang melarang bukanlah menteri tenaga kerja, harusnya menteri. Ya, kalau mau ya menteri agama harusnya. Ya, karena ini urusan umat Islam. Nah, tapi kalau guru-guru, ya misal guru apa yang dulu yang ada kasus pedofilia itu? Bukan pedofilia, homo malah apa? Sodomi ya. Misal dengan jis, itu kan yang ngajar dari Amerika, yang ngajar dari Inggris. Ya, justru yang merusak itu ya mereka-mereka itu. Tapi itu malah dibolehkan nantinya. Ya, justru yang akan memperbaiki akhlak, mengajar, walaupun mereka alasannya dengan alasan untuk penanggulangan terorisme, kemudian agar tidak Indonesia agar tidak menjadi radikal dan seterusnya. Ini kan permasalahannya, mana dosen Timur Tengah, guru agama Timur Tengah yang mengajarkan terorisme kan juga tidak ada. Ya, tidak ada. Ini kita melihat. Ya, jadi orang-orang dekat itu sangat berpengaruh. Ada istilah bitonah. Ya, bitonah itu adalah orang-orang dekat, orang-orang yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, tetapi justru akan merugikan kaum muslimin. Jika mereka baik, maka manusia akan baik. Ya, jadi pemimpin dan ulama ini jika mereka baik, manusia akan baik. Oleh sebab itu harus hati-hati dalam berkata dan berbuat sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta sebagai realisasi dari mengikuti Al-Quran. Jadi intinya Ibnu Taimiyah mengatakan ulil amri itu terdiri juga dari dua. Imam Nawawi mengatakan ulil amri adalah umara dan ulama. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, dia mengatakan ulil amri itu adalah pemimpin dan ulama. Akan tetapi dalam ayat tersebut maksudnya adalah ulama. Jadi atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah apa? Ulama. Ya, perbuatan pemimpin tergantung fatwa ulama. Ya, jadi ulama itu apa? Ulama adalah yang memimpin pemimpin. Sekarang kan terbalik, ulama harus di bawah ulil amri. Ya, jadi kalau ada MUI misal yang ini kan MUI pusat itu kan sudah jabatan politis. Ya, jabatan politis siapa yang megang? Misal ya kita tahulah ketua MUI sekarang siapa? Pak Din Samsudin, dan beliau kan diangkat oleh Megawati sebagai ketua Baitul Muslimin PDI. Ya, jadi itu memang sudah jabatan politis. Ya, maka termasuk wajar kalau Pak Din kemudian muji-muji Pak Jokowi dulu ya. Oh, ternyata Jokowi itu ketika jadi imam sholat bacaannya baik, itu kan Pak Din ya. Wajar lah, ada ya jabatan politis. Ya, kemudian Imam Syaukani mengatakan dalam tafsirnya Fathul Qadir, setiap pemimpin, penguasa, qadi itu berarti jaksa. Ya, termasuk hakim di dalamnya. Dan setiap yang punya wilayah syar'iyah bukan wilayah togutiyah. Jadi yang namanya ulil amri itu setiap pemimpin, entah nanti pemimpin, penguasa atau termasuk hakim atau qadi, tapi dengan dasar apa? Wilayah, memiliki wilayah itu sesuai dengan syariat, bukan dengan wilayah apa? Togut itu ya diantara definisinya salah satunya apa? Pemimpin atau penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, jadi al-hakim al-ladiyah layakum bima anzalallah. Jadi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan pemimpin yang ya, yang togut tadi. Baik, salah seorang ulama Saudi yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Hamid, beliau mengatakan, adapun jika penguasa menonaktifkan syariat Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan yang lain ya selain hukum Allah, maka mereka telah keluar dari ketaatan kaum muslimin dan manusia tidak wajib mentaatinya. Sekarang kita tanya ibu dan bapak sekalian, di Indonesia itu yang berlaku syariat Allah atau bukan? Undang-undang resminya itu kan bukan. Ya, jadi kalau itu yang dijadikan patokan, maka di sini apa? Kaum muslimin dan manusia tidak wajib mentaatinya. Kita harus bedakan bapak dan ibu sekalian. Ketika kita menjelaskan permasalahan ini bukan berarti, ya coba kita lihat dulu lah, kita baca dulu. Karena mereka telah menyia-nyiakan tujuan kepemimpinan. Untuk apa mereka diangkat? Yang dengan keberadaannya ia diangkat, berhak didengar, berhak untuk ditaati dan tidak boleh keluar darinya. Artinya apa? Tidak boleh memberontaknya. Ulil amri berhak mendapatkan itu semua, dikarenakan mereka melaksanakan kepentingan urusan kaum muslimin. Jadi ulil amri itu wajib ditaati. Kenapa? Ulil amri yang bagaimana? Yaitu ulil amri yang melaksanakan urusan kaum muslimin, menjaga dan menyebarkan agama. Ya, ini menjaga dan menyebarkan agama sekarang bagaimana? Ya, dengan pemimpin sekarang, apakah mereka menjaga Islam? Ya, atau tidak? Kemudian berpihak kepada orang Islam atau tidak? Ya, bahkan ketika Natalan yang hadir ke Irian siapa? Hah? Itu kan presiden juga. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi gini. Ini ada perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi misalnya Kementerian Agama ketika zaman SBY ke sana, itu kan nanti di bawah menteri apa? Biasanya dirjen ya. Dirjen. Nanti di bawah dirjen ada direktur. Jadi kalau berkaitan dengan kerohanian Kristen, Hindu, Buddha itu di bawah dirjen. Jadi hanya di bawah direktur saja. Jadi kalau agama-agama lain melakukan hari raya, yang hadir itu cukup dirjen. Ya, cukup dirjen saja. Tidak sampai menteri, tidak sampai presiden. Dengan kementerian sekarang drastis berubah. Yang tadinya Kristen, Hindu dan seterusnya, sekarang sudah disejajarkan dengan Islam. Sudah masuk di bawah dirjen. Ya, sudah dirjen. Jadi sudah disejajar. Islam, Kristen, Hindu sudah sejajar. Dampaknya apa? Ketika mereka melakukan hari raya, minimal yang hadir harus menteri. Itu minimal menteri. Ya, sehingga nanti apa? Bisa dengan presiden. Itu yang terjadi di Irian. Ya, terjadi di Irian sampai presiden pun harus hadir. Jadi ini perombakannya luar biasa. Ya, walaupun nanti berikutnya udah lama Bu ya kejadian, tapi untuk perubahan struktur itu kan di zaman sekarang, dan itu akan kalau dirubah lagi ke depannya, ya butuh perjuangan lagi. Ya, butuh perjuangan lagi. Ini nanti itu baru sebagian ya. Belum lagi nanti Bu ada istilah, kalau dulu kan bina rohani. Ya, bina rohani, ya Kristen, bina rohani, Hindu, Buddha. Sekarang istilah bina rohani itu dihapus, diganti dengan bina mental. Bina mental, Islam dimasukkan ke situ. Akhirnya apa? Nanti yang jadi, saya lupa istilahnya, entah direktur atau apa, entah dirjen atau apa istilahnya, dirjen bina mental itu bisa non-Islam yang naik di situ. Ya, jadi kalau dulu masih Islam masih dilebihkan karena jumlah mayoritas. Tapi sekarang sudah dijajarkan. Ya, dan ini tentunya tidak kebetulan. Ya, tidak kebetulan dengan ini kan kondisi musuh Islam. Ya, kondisi musuh Islam adalah misal diantara dengan organisasi yang solid. Ya, organisasi mereka solid. Kemudian program mereka juga jelas. Kemudian mereka juga tahu kapan ini harus digulirkan, kapan untuk dicabut, ditarik. Maka biasanya mereka menjadikan apa namanya? Tes apa Bu? Water, apa? Water test. Betul, paham gak? Kan bisa dilemparkan isu, tak, Menteri Agama non-Islam. Kita kan bereaksi, nanti ditarik lagi. Nanti dilemparkan isu, ya Menteri Kementerian Agama mau dihilangkan kan dulu isunya diganti dengan wakaf saja. Itu nanti padahal badan wakaf itu di bawah kan ada dirjen wakaf, itu di bawah menteri. Nah, ketika isu dulu kan kementerian akan dihilangkan. Ya, kemudian kasus apa lagi? Pendidikan. Yang doa enggak boleh. Ya, Anies Baswedan melontarkan doa sebelum ini ya, doa kan biasa di sekolah kan ada doa sebelum belajar, kemudian sudah belajar, itu nanti mau dihilangkan, itu dicoba dulu. Nah, mereka pandai untuk kapan water test. Ya, jadi kapan mereka akan menerapkan dan kapan mereka akan mencabut. Makanya kan ya masa-masa sekarang terasa. Belum lagi nanti dari sisi dana mereka yang tidak terbatas. Ya, bayangkan saja Ibu dan kasus misalnya, kasus para imigran yang datang ke Indonesia dari Afghanistan, dari Iran yang ya dari misal dari 6.000. Ya, 6.000 misal, kemudian mereka mayoritas adalah Syiah. Itu kan datanya unlimited. Ya, saya kemarin hari sekarang hari apa? Selasa. Sudah tua. Hari Sabtu, Ahad ya ke Banten itu. Oh, hari Ahad. Hari Ahad ke Banten. Yang membangun masjid itu, yang kita adakan acaranya, itu adalah mitranya, apa, dibacanya apa nih? OIM, yang mendanai, imigran itu kan OIM, dari Australia. Ya, dia mitranya OIM. Dia juga banyak bercerita. Ya, banyak bercerita tentang bagaimana dana yang dikucurkan OIM itu, ketika rudenim kalau sudah penuh, kemudian ya di karantina di imigrasi sudah penuh, itu kan mereka nyewa hotel. Ya, misal 4 hotel disewa dan waktu tanpa apa, ya unlimited. Ya, berapapun yang dikeluarkan itu dibayar oleh OIM. Jadi, ibu sekalian, yang menerbitkan buku ini, yang mendanai, ini bukan orang Indonesia. Ya, yang mendanai buku ini bukan orang Indonesia, tapi orang yang tinggal di negara yang tadinya mayoritas Sunni sekarang berubah menjadi mayoritas, menjadi apa, dikuasai oleh Syiah. Kenapa orang luar peduli dengan Indonesia dan menerbitkan buku ini? Ini yang sekali lagi yang mendanai justru dari orang tadi personal. Kenapa dia peduli Indonesia? Dia hanya berpesan, jangan sampai apa yang terjadi di negara saya terjadi di Indonesia. Dan dia mengatakan, apa yang terjadi di Indonesia dengan datangnya imigran-imigran itu sebelumnya terjadi di negara kami. Orang-orang Iran datangkan ke negara kami. Ya, kemudian mereka punya pekerjaan, kemudian mereka punya tempat tinggal. Akhirnya apa menyebarkan? Menyebarkan paham Syiahnya. Dan persis apa yang terjadi di negara dia, itu sedang dilakukan di Indonesia dan mengirim imigran-imigran itu. Ya, maka dia sudah membaca gelagat. Ya, membaca gelagat. Apa yang akan terjadi di negara dia, ini sedang diproses, sedang akan dilakukan di Indonesia. Dan memang Indonesia targetnya tahun berapa? Kita kan Syiah itu punya program 50 tahunan. Ya, setiap 50 tahun itu di breakdown menjadi 5 tahapan. Ya, menjadi 5 tahapan. Ini sebenarnya materi yang ingin saya sedikit nanti dengan Pak, gak berangkat ya nanti. Ya, tapi gak apa-apa, ini data Bu ya. Kita lihat dulu sedikit. Nah, coba, ini 5 fase nih. Di Indonesia sudah ada di mana? Ini 50 tahun, 10 tahun pertama. Makanya ketika di Masjid Atin, ya, Habib Rizik Syihab, kemudian Pak Kuras Syihab misi di kelompok-kelompok Syiah di sana, dia mengatakan Syiah harus menguasai Indonesia di tahun 2020. Itu target. Nanti betul dengan fase ini. Ya, kita lihat. 5 fase di 10 tahun pertama, yaitu masa perintisan dan pemeliharaan akar. Di antara apa? Penempatan para imigran. Itu sebenarnya di tahapan pertama. Penempatan para imigran, mereka diberi tempat dulu dan diberi apa? Pekerjaan. Di 10 tahun pertama ini kemudian membangun relasi dengan orang-orang kaya dan para petinggi. Ini kan mereka galang itu. Ya, dan para pejabat, orang-orang kaya, tokoh berpengaruh. Ini kan sudah di Indonesia ketua NU sudah dipegang. Ya, siapa? Said Agil Siraj. Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua Muhammadiyah sudah dipegang, itu Pak Din Samsudin. Nanti Agustus akan ada, kalau perubahan itu apa namanya? Mukernas atau apa istilahnya? Munas ya. Ada Munas di Makassar nanti untuk Muhammadiyah. Bapak anggota Muhammadiyah enggak? Bukan? Oh, bukan ya. Ya, jadi Muhammadiyah nanti akan ada reshuffle. Pak Din sudah tidak mungkin naik lagi. Tapi kalau dilihat dari kandidatnya, ada Profesor Dr. Munir Mulkan, itu seorang liberal, Tulen, itu kandidat. Yang kedua sekretarisnya Pak Din, siapa? Pak Mukti ya. Pak Mukti juga jelas. Dan di belakang Pak Mukti dananya adalah Pak Hendro Bion. Ya, Pak Hendro juga memang dia pendidikannya Muhammadiyah. Jadi partai-partai itu kemudian dipecah pada masa sekarang, diobok-obok. Ada kemungkinan ormas Islam pun diobok-obok karena satu-satunya ormas Islam yang belum tersusupi intelijen itu dari segi struktur itu Muhammadiyah belum. Kalau NU sudah, NU dari pas ahlinya jenderal, ya belum masuk di kepengurusan, dibentuklah dengan Densus 99. Ya karena memang pemegang kebijakan di atas sudah militer. Ya kalau Muhammadiyah belum, tapi masuk nanti melalui, ya misal Pak Hendro Priyono masuk melalui pintu siapa? Tadi sekretaris Muhammadiyah yang sekarang ya Pak Mukti. Kemudian ada calon yang lain dan yang baik hanya yang kita lihat satu, Pak Yunahar. Ya Pak Yunahar termasuk kandidat, tapi biasanya nggak tahu nanti menang atau tidaknya ya siapa yang punya fulus barangkali. Ya kalau dilihat yang bijak, yang baik, yang seorang yang punya kepedulian kepada orang Islam, ya Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Ya, mudah-mudahan saya bisa beliau. Saya ngobrol dengan yang perwakilan Banten, beliau hanya setuju dengan Pak Yunahar kalau yang Banten, tapi enggak tahu kalau yang lain. Ya, karena kekuatan liberal pun sudah demikian. Baik, coba kita lihat. Jika sudah berhasil mempersempit markas-markas Sunni dan membuat markas-markas Syiah di tempat strategis, ini sudah dilakukan di Indonesia. Di Malaysia saja sudah ditempatkan berapa? 10.000 orang Iran. Itu di Malaysia. Ini menurut orang Iran, orang Malaysia sendiri. Ya, kemudian orang Syiah buat slogan Sunni dan Syiah Tuhannya apa? Sama, kiblatnya sama, nabinya sama. Itu kan untuk mensejajarkan. Udahlah, enggak usah dihujat, enggak usah dibahas dan seterusnya. Baik, kita lihat di tahapan yang kedua, fase penjajakan melakukan kamuflase pada koridor hukum negara target yang berlaku sebagai formalitas dan berupaya tidak melanggar. Ya, secara perlahan masuk ke sendi-sendi apa, ke fasilitas, keamanan dan pemerintahan sudah masuk. Ya, Syiah sekarang sudah ada di Marinir, Syiah sudah ada di Angkatan Udara, Syiah sudah masuk di kepolisian. Ya, bahkan yang suka membacakan apa, kalau apa namanya istilahnya, MN atau apa itu? Ya, misalnya kita ingin tahu macet tidak di Jakarta kan disebutkan tuh ada kondisi apa? Apa bu? Nah, itu saya tidak usah sebutkan namanya. Itu sudah orang Syiah satu di situ. Ya, sudah masuk di situ. Kemudian jika terwujud, ya maka apa terjadi pembatasan ulama Sunni dengan negara. Ini sudah mulai. Mereka sudah terasa bu ya. Mereka sudah masuk. Nanti berikutnya ada fase take off. Hubungan pemerintah dengan agensinya terjalin kuat. Ya, penetrasi ke pusat pemerintahan ini juga sudah terasa. Ya, di Kementerian Agama, kemudian di pendidikan terasa ya, Hadir Bagi sudah masuk di Puskur. Kemudian pengiriman tokoh-tokoh ulama pejabat agar berkunjung ke Iran ini kan sudah terjadi. Ya, forum rektor berkunjung ke Iran, ustadz-ustadz dikirim ke Iran, pulang dari Iran kan dicuci otaknya. Dan sekarang sudah ada travel haji dengan rute Jeddah Iran, Indonesia Iran Jeddah. Di 2010, ya di tahun 2010, ketua otoritas Masjidil Haram, beliau sudah wafat, itu berpesan kepada ketua Dewan Dakwah pusat, sekarang wakilnya, ya wakil. Beliau berpesan, hati-hati jika di Indonesia sudah ada travel haji dan umroh yang rutenya Indonesia Iran. Itu hati-hati. Dan ternyata sekarang sudah ada. Di Jepara sudah ada. Di Bandung ada? Belum. Dan di Jepara sudah sampai haji dan umroh plus-plus. Kalau di kita apa? Haji dan umroh apa? OMH plus aja ya. Kalau yang di sana sudah plus dan plus. Kenapa begitu? Jadi jamaah haji dan umroh itu bagi dua. Ada yang masyarakat umum, ada yang sudah orang-orang Syiah asli. Kalau sudah orang-orang Syiah asli, ya plus-plusnya itu dengan apa? Dengan paket mut'ahnya. Ya. Coba lihat yang haji yang umroh itu kan ada janda-janda, maaf itu ada yang belum punya suami. Kalau mereka yang masuk di travel ini adalah sudah orang-orang Syiah asli, itu sudah dipisahkan. Ya, mereka dan paketnya itu sudah plus dengan mut'ahnya tadi. Kan ada bu ya, panti pijat. Seperti panti pijat ini lebih lagi bu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan paket umroh dan haji itu nanti diantara adalah paket ke Iran, itu akan dilayani dengan pelayanan yang memuaskan. Sejak di bandar itu sudah betul-betul sudah nyaman. Ya sudah nyaman. Ketika sudah di Iran mendapat sambutan yang nyaman, pelayanan yang nyaman, enak. Ya kemudian pergi ke Saudi, pelayanannya gimana? Oh, di Saudi sudah ribut. Kemudian ya saya sendiri pernah merasakan hanya untuk di apa ya, ketika di imigrasinya itu luar biasa ribet. Orang yang sudah dilayani di Iran dengan pelayanan yang enak pindah ke Saudi dengan pelayanan yang buruk, kesannya apa? Iran itu baik. Itu pesan yang ditanamkan itu begitu. ya Iran itu baik, Saudi itu buruk. Iran itu rapi-rapi, Saudi ya amburadul. Nah, jadi sudah tanamkan dulu, oh ternyata negara Syiah itu lebih baik daripada negara Sunni. Ya Sunni atau orang menyebutnya dengan istilah ya negara Wahabi istilahnya. Ini sudah diwanti-wanti dan di Indonesia sudah ada. Nah, di Indonesia Ibu, sekarang kita sudah di fase 4 Syiah ini. Ya, sudah di fase 4, yaitu fase memetik buah. Tandanya apa? Akses ke ruang-ruang pemerintahan yang sensitif mereka sudah masuk. Mereka membeli lahan, sudah banyak. Orang-orang Syiah sudah punya lahan, sudah punya yayasan-yayasan, sudah punya pesantren-pesantren. Ya, kemudian di Lombok juga sekian hektar mereka punya. Ya, kemudian di Bekasi juga mereka sudah mulai pembebasan ya tanah-tanah mereka. Kemudian mereka sudah melakukan bisnis properti termasuk perfilman. Pak Haidar Bagir sudah berapa film yang beliau ini? Beliau danai. Film apa, Bu? Laskar Pelangi. Terus ini lagi membuat. Sudah banyak beberapa film yang ditangani oleh Haidar Bagir. Saya punya teman di grup yang dalam pembuatan film-film Haidar Bagir, dia senantiasa dengan Haidar Bagir. Ya, dia termasuk yang kan tahun 1986, ya 1986, tiga orang yang berangkat ke Iran. 1986 itu tiga orang berangkat ke Iran. Ini orang Bandung semua ini. Siapa tiga orang itu? Jaludin Rahmat, Haidar Bagir, terus Ustaz Saifuddin Ansori, ada ya? Ada nama itu? Ustaz Saifuddin Ansori. Tiga orang yang berangkat ke Iran, dua orang ini jadi tokoh Syiah, yang satu tidak jadi Syiah. Ya, jadi artinya kesiahannya Jalal, kesiahannya Pak Haidar Bagir sudah lama. Ya, sudah lama. Baik, nanti Ibu di tahun 2020, ini kalau mereka lulus, ada di fase kelima. Yaitu fase kematangan, terjadi kekacauan, kemelut yang parah, pemerintah kehilangan stabilitasnya, kekuatannya. Di Yaman hari ini sudah terjadi. Di Yaman itu sudah masuk ke fase puncak. Ibu kota Yaman sudah dikuasai. Kemudian kalau di Pak Joko dengan Luhut Panjaitan, Luhut Panjaitan apa itu? Kepala staf rumah tangga. Kepala staf rumah tangga Presiden di Yaman sudah diculik. Kemudian Perdana Menterinya sudah dibombardir rumahnya. Kemudian Presidennya sudah digulingkan. Akhirnya apa? Mereka akan menawarkan pembentukan Dewan Nasional di bawah pengaruh mereka dan mengajukan diri untuk melakukan pemulihan stabilitas. Sekarang nomor satu sekarang di Yaman sudah siap. Presidennya sudah digulingkan. Luar biasa. Padahal Presiden Yaman itu termasuk yang membantu, yang memfasilitasi mereka melakukan perdamaian. Kemudian mereka difasilitasi, mereka melawan orang-orang yang anti dan Syiah. Sekarang orang-orang Syiah melakukan pengkhianatan dengan menggulingkan presidennya. Yaman tinggal menunggu waktu akan dipimpin oleh seorang presiden yang Syiah. Jadi Syiah itu Bapak dan Ibu sekalian tidak usah menunggu jumlah mereka banyak. Mereka punya kekuatan saja. Ya karena paham mereka kan sama dengan liberal dan seterusnya, mereka bisa masuk. Ya, masuk ke akses-akses pemerintahan. Nah, ini kita di Indonesia tentunya setelah tahu ya fase-fase seperti ini perlu ada solusi. Baik, saya ingin menyampaikan solusi saya untuk kita. Sedikit saya bergeser ke pembahasan dalam ini, nanti akan kita masuk lagi. Ini daya tariknya, Bu ya. Ada bantuan ekonomi dan seterusnya. Nah, ini cara menghalau Syiah. Ada lima. Pertama, menumbuhkan semangat jihad. Jadi harus muncul seorang Muslim yang ideologis. Karena orang Islam itu dibagi dua. Ada orang Islam yang ideologis, ada orang Islam yang pragmatis. Dia gak peduli mau Syiah kayak yang berkuasa, mau siapa, gak peduli bagi saya. Yang penting apa? Yang penting sejahtera. Nah, kalau kita tidak, kita diharapkan menjadi seorang Muslim yang ideologis karena orang Syiah pun tadi pembagian Syiah ada Syiah yang pertama dan Syiah yang ideologis. Mereka alumni KUM, mereka yang dididik oleh orang yang di KUM. Ya. Sekarang hari Ahad, hari Rabu pekan kemarin saya berdialog dengan alumni KUM. Ya, dia alumni KUM Iran. Dia kontak saya ingin ketemu, kemudian kita janjian, saya jemput dia, saya bawa ke rumah, kemudian kita ngobrol. Ya, kita dialog, dan prinsipnya saya yang mengorek dia. Ya, kita dapatkan banyak informasi dari orang itu, dan dia termasuk sosok yang tadinya merupakan Syiah yang ideologis, tapi kemudian dia sedang goyang, sekarang sedang goyang. Ya, dia sedang goyang, dan posisi dia sedang diburu oleh keluarganya, karena keluarganya mulai dari kakek sampai keluarga besarnya itu Syiah. Ya, dan orang ini sejak kecil itu Syiah. Sekolahnya juga di Yapi Bangil. Kemudian dia di Pekalongan, di Barakbah. Ya. Kemudian di ICC Jakarta, kemudian dikirim ke Iran. Baik, kemudian kita harus melakukan, ya artinya gerak kita yang terorganisir, tidak sendiri-sendiri. Ya, tidak sendiri-sendiri. Sekarang sudah zaman hidup sendiri sudah tidak berlaku. Ya, kita hendaknya apa? Ya, ada komunitas lah. Ya, hidup dengan terorganisir. Kemudian juga harus mengenal lapangan. Karena banyak ini yang terjadi, Bu, ya. Jalaluddin Rahmat itu kan sedang diajukan untuk diproses di pengadilan. Di Polda Sulawesi Selatan diproses-proses, tiba-tiba kempes, hilang, enggak ada lagi berita. Dinaikkan ke Mabes Polri, di Mabes Polri pun apa? Gembos juga, hilang. Saya melihat, ya diantara yang diantara orang Islam, ya diantara apa? Ada yang bermuka dua, dia main di Syiah. Seolah-olah dia anti Sunni, tapi juga dia masuk di Sunni, seolah dia anti Syiah. Ketika dia ikut kumpul, berita yang kita sampaikan sudah nyampe ke, ya intinya bocor. Ya, ini masih kita temukan, tidak kenal siapa teman siapa, siapa lawan. Ya, jadi dan nanti dalam 50 tahunan tadi itu nanti ada mereka istilahnya dengan double agent. Ya, jadi dari orang Syiah dapat uang, dari orang Sunni juga dapat uang. Ini ada, ya kita temukan di komponen orang-orang Islam pun demikian. Ya, kemudian kekuatan SDM kita perlu ada spesialisasi. Ya, kemudian tidak perlu dilupakan apa kekuatan logistik, dan ini yang cara di Malaysia. Saya ngobrol dengan konsultan mufti persekutuan mufti Malaysia yang namanya Dr. Arifin. Saya ngobrol ketika di Garut, Bu, ya. Kita melakukan silaturahmi nasional MIUMI nasional. Salah satunya adalah anggota MIUMI dari Malaysia. Dan dia konsultan persekutuan mufti Malaysia. Berarti kan Malaysia itu berapa negara, Bu? 11 atau 9? 11. Ya, misal 9, misal. 9, Bu, ya. Nah, masing-masing negeri itu kan punya mufti. Ya, punya mufti. Mufti ini kan disatukan oleh, ya ada tadi, ada apa, mufti besarnya lah. Nah, konsultan dari mufti besar itu orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, tapi yang sudah lama tinggal di Malaysia. Yang kemudian dia menyampaikan, ini dialog saya dengan beliau, ini tidak disampaikan di forum umum. Ketika kita tanya bagaimana, kok di Malaysia bisa dilarang Syiah? Nah, itu dilakukan tahapan. Jadi dia mengatakan di Malaysia, pertama langkahnya, negara hanya mengakui madhab-madhab Sunni. Syiah sudah tidak diakui. Otomatis apa? Ya, Syiah mulai tiarap. Seluruh aset-aset Syiah ditutup. ya yayasan-yayasannya, sekolah-sekolahnya, kemudian bisnis mereka, itu tuh. Otomatis ya dari sisi logistiknya mereka mati. Yang kedua apa? Larangan adanya pertumbuhan. Saya menggunakan bahasa dia. Bukan persetubuhan ya. Pertumbuhan, apa? Organisasi. Ya, melarang adanya organisasi Syiah di Malaysia. Dilarang. Kalau kita kan ada ABI, ada IJABI, ada FORMABI, ada IPABI, banyak. Mereka larang. Berarti kalau aset-aset Syiah itu dilarang, di Bandung apa Bu? Yang dikunjungi Jokowi siapa? Yang di-share di grup itu? Perkumpulan balap, bukan balap. Iya, biasa saya. Ya, itu kalau nanti kalau di Malaysia dilakukan, itu sudah gulung tikar itu, enggak boleh. Ya, termasuk perkumpulannya mereka hilang. Nah, baru kemudian main di sini ulamanya, jadi ini negaranya, ini ulamanya. Pertama tahapan awal menjelaskan perbedaan Sunni dan Syiah. Jadi tidak dilarang dulu. Ini loh Syiah begini, Sunni begini. Indonesia sudah melakukan. Indonesia 1984 sudah melakukan. Berikutnya apa? Menjelaskan bahwasannya Syiah sesat, sudah mulai tegas. Syiah sesat, itu tahapan kedua. Baru berikutnya apa? Melarang Syiah secara total. Baik, ini yang dilakukan Malaysia dan sepertinya perlu ditiru untuk di Indonesia. Ya, untuk ditiru di Indonesia. Ini berkaitan dengan kembali pada permasalahannya. Ulil Amri itu harus memberikan loyalitasnya kepada orang Islam. Ya, jadi menjaga dan menyebarkan agama, bukan aliran sesat yang dibebaskan masuk. Sementara sekarang aliran sesat bebas. Ya, agama non-Islam pun juga mereka sekarang bebas. Islam malah justru dikebiri. Melaksanakan hukum-hukum Islam. Sekarang di Indonesia hukum Islam diterapkan tidak juga? Juga tidak. Diterapkan tapi yang menguntungkan Bu, urusan haji akan ada uangnya diambil. Bank syariah diambil. Nikah diambil walaupun tertulisnya grafis tapi kan buktinya apa enggak harus bayar ya. KUA itu kan harus bayar. Ya, tapi kalau yang lainnya tidak. Kemudian memerangi orang-orang yang menolak Islam. Ada tidak misal kebijakan presiden RMS apalagi yang di Iran itu? OPM berangus sampai akar-akarnya, ada tidak? Kan tidak, yang ada instruksinya apa? Berangus sampai akar-akarnya apa? Yang di poso itu? MIT Mujahidin Indonesia Timur. Pokoknya tahun 2015 harus sampai akar-akarnya. Kan gak ada yang diperangi justru RMS, yang diperangi adalah apa? OPM. Yang ada apa? Memerangi orang-orang yang, ini kan tidak. Harusnya Ulil Amri itu apa? Memerangi orang-orang yang menolak Islam setelah mendakwahinya. Sekarang malah orang Islam yang diperangi. Ya, mendakwahi Islam diperangi. Mencintai kaum muslimin dan memusuhi orang-orang kafir. Yang terjadi terbalik. Orang Islam yang baik ditangkapin, dipenjara, dibunuh. Ya, orang kafir yang harus dimusuhi malah direkrut. Ya, dijadikan tokoh. Bahkan banyak di belakangnya Pak Jokowi banyak non-Islam juga Pak ya. Di lingkaran itu sudah banyak non-Islam. Baik, ini jika dia tidak menjaga agama atau tidak melaksanakan urusan kaum muslimin, maka telah hilang darinya hak kepemimpinan. Jadi kalau ada Ulil Amri oleh sebagian kalangan Jokowi Ulil Amri, kita lihat apakah Pak Jokowi menjaga agama, memberikan loyalitas pada Islam, menegakkan hukum Allah atau tidak. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka apa? Dia bukan ulil amri. Ya, ini secara ringkas. Baik, saya menyampaikan. Ini saya dapat kiriman tulisan. Katanya harus izin ulil amri, kemudian harus ada tulisan ya. Dari salah satu ibu yang ada di grup, di antara tulisan itu potongannya adalah kata-kata tegakkanlah dirikanlah negara Islam dalam hatimu, niscaya akan tegak di bumimu. Kita lihat, saya katakan dalam kata-kata ini ada paham sufi dan ada pahamnya. Oh, udah mulai makan siang nih. Mungkin ditahan dulu. Ini karena materinya agak sedikit perlu mengernyitkan dahi, kening. Ya. Ini tutup jangan. Ya. Jadi sejak 97, sejak 1997 belum pernah makan tutut tadi kan. Jadi pas ibu-ibu lihat gambarnya pernah makan tutut luar biasa itu. Ngambil kita. Ya. Mungkin kita tahan dulu makannya. Nanti kalau ibu makan, saya makan kan gak ada yang bicara nanti. Ya, misalnya materi terakhir. Jadi ada kata-kata aki mudalah tadi Islam fikulu bikum takum lakum ala arbikum. Udahlah, jadi yang penting kita nggak usah, udah kita tidak usah mengangkat isu-isu tentang penerapan syariat dalam tataran negara. Udah, yang penting kita dulu. Tegakkanlah atau dirikanlah negara Islam dalam hatimu. Pasti negara Islam itu akan tegak di muka bumi. Kita katakan, siapa yang mempopulerkan istilah ini? Yang mempopulerkan adalah Syekh Albani. Ya, Syekh Muhammad Nasruddin Albani, saya lacak dalam banyak bukunya. Saya tampilkan hanya di 4 buku barangkali, di 5. Ya, jadi yang pertama yang mempopulerkan, jadi sekali lagi bukan yang mengatakan ya, ini salah. Yang menyatakannya bukan Syekh Albani sebenarnya, yang mempopulerkan. Yang mempopulerkan adalah Syekh Albani, di antara dalam bukunya Al-Hadis Hujjah binafsihi fil Aqidah wal Ahkam, halaman 98. Syekh Albani berkata, kata-kata ini qalaha ahadud du'atil islamiyyin al-kibar rahimahullah. Yaitu dikatakan oleh salah seorang dai Islam yang senior, semoga Allah merahmatinya. Ada kata-kata itu. Yang kedua dalam buku Takhrij Aqidah Tahawiyah halaman 69, wa ila dzalika asyara ahadul du'atil mu'asirin. Kata-kata ini dikatakan oleh salah seorang dai kontemporer. Yang ketiga, dalam buku Muswah Al-Albani dikatakan apa? Kama qala dzalika da'iyatul muslim. Kata-kata ini dikatakan oleh seorang dai muslim. Disebut nama tidak oleh Syekh Al-Albani. Tidak disebut. Dia mengatakan salah seorang dai senior, semoga Allah merahmati. Dikatakan salah seorang dai kontemporer, dikatakan seorang dai muslim. Kata-kata Albani lagi apa? Kama qala dzalika da'iyatul hakim. Sebagaimana dikatakan seorang dai yang bijak. Enggak disebut namanya. Atau dalam buku yang lain, waqad ajabatni kalimatun. Ya, telah mengagumkan sebuah kalimat. Telah mengagumkan sebuah ungkapan. Ya. Dikatakan apa? Libak lil muslihin fil asril hadir. Jadi ini sangat bermanfaat ya bagi sebenarnya ini dikatakan oleh salah seorang reformis ya di zaman kita, di zaman Kiwari ya, di zaman kekinian. Wahiyya fi ra'i ka'annaha min wahyi sama. Ini saya lihat ada sikap berlebihan Syekh Albani. Beliau mengatakan apa? Kata-kata tegakkanlah Islam di hati kalian pasti akan tegak di muka bumi. Menurut pendapatku, ungkapan ini bagaikan wahyu yang turun dari langit. Bayangkan, kata-kata tegakkan Islam di hati kalian pasti akan tegak di muka bumi. Syekh Al-Albani mengatakan apa? Ini bagaikan wahyu yang turun dari langit. Ini bahaya. Baik, kita lihat siapa yang mengatakan perkataan tadi yang dikutip oleh Syekh Al-Albani. Pendapat yang kuat adalah Ma'mun Al-Hudaybi. Ya, jadi bukan bukan Hasan Al-Banna. Jadi Hasan Al-Banna pendiri awal, berikutnya adalah Ma'mun Al-Hudaybi. Sekarang, kenapa Syekh Al-Albani tidak pernah menyebut nama? Karena kalau para pengikutnya tahu, itu mengutip perkataan Hasan Al-Banna, mengutip perkataan Ma'mun Al-Hudaybi, tokoh ikhwan muslimin, kira-kira gimana? Salafi dan ikhwan muslim itu musuh atau teman? Di mana-mana jadi musuh. Orang-orang yang terlibat menggulingkan Mursi, mereka. Ya, yang terlibat menggulingkan Presiden Mursi adalah juga dari kalangan Hizbun Nur As-Salafi. Kan aneh. Ya. Dan ini dirahasiakan oleh mereka. Coba dalam broadcast yang dikirim disebut tidak Ma'mun Al-Hudaybi yang mengatakan itu, kan tidak. Karena Ma'mun Al-Hudaybi adalah termasuk tokoh senior dari gerakan apa? Ikhwan Muslim. Ya, maka di sini kan kalau di Ikhwan Muslim ada istilah tarbiyah. Ya, ada istilah apa? Tarbiyah. Pak Irwan ikut tarbiyah dulu ya. Ya, misalnya istilah tarbiyah. Oh, ini gerakan tarbiyah. Ini. Nah, kemudian di istilah dalam salafi ada istilah apa? Tarbiyah wa tasfiyah. Ditambah dengan tasfiyah. Pembersihan, sufi. Ya, pembersihan. Sufi. Kalau teman-teman salafi suka mengatakan hati-hati, dia itu meskipun dia berjenggot, dia bercadar, tapi orang itu hizbi. Orang itu kutbi, dinisbatkan pada Sayyid Qutb. Dia mengatakan hati-hati sifulan kutbi, kajian Cisangkuy itu misal kutbi. Kajian Cisangkuy adalah sururi, sudah dikatakan kepada apa? Kepada tokoh tertentu. Nah, sekarang mau tidak orang-orang yang mengatakan tegakkan negara Islam dalam hatimu pasti akan tegak di muka bumi, kita katakan Anda adalah apa? Hudaybi. Mau tidak kira-kira orang itu? Tidak mau. Maka itulah rahasia kenapa menyembunyikan nama Ma'mun Al-Hudaybi yang menggagas pernyataan apa? Hatimu daulat Islam, tegakkan Islam dalam hatimu pasti akan tegak di muka bumi. Maka mereka tidak mau bisa dikatakan Anda itu salafiyul akidah wa ikhwanil manhaj. Anda itu kalau akidahnya salafi, tapi manhaj Anda adalah IM. Kan gak mau juga. Padahal jelas, ini kata-kata ini diadopsi luar biasa. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan bagaikan wahyu turun dari kayak nemu uang satu gepok, bukan satu gepok lagi. Ya, ya bagaikan wahyu. Luar biasa. Ya, itu dikatakan salafiyatul akidah wa sufiyatul manhaj. Akidahnya salafi tapi metodenya sufi juga tidak mau. Baik, kita percepat saja. Kita mengatakan dalam ungkapan tadi itu ada unsur paham sufi, ada unsur paham murji'ah, ada unsur paham jabariyah. Tiga aliran sesat ada dalam kalimat itu. Kita lihat, kenapa dikatakan sufi? Ya, kenapa dalam ungkapan tadi itu ada paham sufinya? Ah, ini kok susah sekali. Ya, kenapa ada ajaran sufi? Tadinya dalam pertemuan ini saya mengangkat tema tentang sufi sebenarnya. Ya, tapi enggak apa-apa, ini masih ada kaitan. Kenapa ungkapan tadi itu adalah ada paham sufinya? Karena dalam ajaran sufi, dalam akidah sufi, mayoritas orang-orang yang masuk dalam dunia sufi akidahnya adalah murji'ah. Ya, mayoritas murji'ah itu apa? Yaitu Islam digambarkan sholat tanpa kewajiban, tanpa ada beban. Yang penting apa? Yang penting hati. Sampai mendirikan negara Islam pun harusnya di hati itu luar biasa. Nah, amat itu. Jebabin hati. Nah, menjebabin hati dulu. Jadi yang penting hati dijebak ini persis. Udahlah, enggak usah lah rambut dijebabin. Udah yang penting jebabin hati. Hati disuruh dijebabin. Jadi paham sufi itu ujung-ujungnya. Jadi dari akidah dari sufi menganut paham akidah murji'ah dan akidah sufi itu apa? Ujung-ujungnya nanti akan menghantarkan jabariyah. Kita lihat Dari mana jabariyah? Jabariyah artinya apa? Manusia itu yang penting diamlah, udah enggak apa, udah nerima saja. Udah enggak usah beramal. Nanti kalau Allah menghendaki akan berdiri juga negara Islam. Itu kan begitu. Ya. Pertanyaannya, jadi orang ini, udahlah yang penting kita ngaji tauhid, yang penting kita ngaji akidah, yang penting kita hidupkan majlis-majlis taklim. Sekarang Ibu, Iran itu berubah menjadi negara Syiah. Dulu banyak majlis-majlis ilmu. Ketika Syiah sudah berkuasa, habis dibabat. Irak, dulu basis keilmuan, para ulama di sana, orang-orang berpikir udahlah kita ngaji saja. Akhirnya apa, majlis ilmu pun habis disangkut. Kalau kita hanya ngaji saja, nggak nyinggung masalah bagaimana musuh Islam, habis juga. Nah sekarang orang-orang di Indonesia mengatakan udahlah kita ngaji tauhid saja, nggak usah kita bahas tentang bagaimana program-program Syiah, bagaimana musuh-musuh Islam. Ya udah kita ngaji saja, lihat saja. Yaman, nggak usah jauh-jauh. Universitas Al Iman, Sona di Yaman, atau dengan darul hadisnya Damaj yang basisnya orang-orang Salafi di sana. Habis juga diberangus. Ya habis. Jadi orang-orang sekarang ustaz-ustaz, maaf gitu ya, ustaz-ustaz salafi yang tidak mau menyinggung tentang musuh Islam, mereka santai saja dengan kajian-kajian yang ada. Apa merasa, mereka merasa nyaman? Ketika kemudian musuh Islam berkuasa, apa mereka akan dibiarkan begitu? Habis juga. Ya. Mungkinkah negara Islam wujud hanya dengan hati? Saya ingin mendirikan negara Islam, saya ingin mendirikan Islam. Hati saya keinginan, keinginan dipupuk terus. Sama dengan orang yang ingin bangun rumah, saya ingin bangun rumah, saya ingin bangun rumah. Enggak ada amal. Tidak ada amal, mungkinkah berdiri sebuah rumah? Hanya dengan hati saja terus. Ya akan. Ya enggak akan. Sama, ini baru rumah saja yang murah, apa yang mudah, yang kecil, tidak bisa berdiri tanpa ada amal. Bagaimana dengan syariat Islam? Itulah jabariyahnya. Maka kita lihat, kita rinci. Dirikanlah negara Islam di hatimu, niscaya akan tegak di muka bumi. Kata-kata dirikanlah negara Islam di hatimu, maka apa? Yang dibebani, yang diperintahkan untuk negara Islam, untuk mendirikan negara Islam apa? Malah hati. Harusnya kan perbuatan. Maka tadi, udahlah cukup jilbabin hati. Jadi gak salah juga orang ini kalau ada, kalau Najwa Syihab mengatakan, ya jilbab fisik itu gak penting, yang penting kan hati. Berarti Najwa Syihab ya berburuk pada orang ini. Ya mirip. Jadi apa? Yang dibebani untuk mendirikan negara adalah hati, padahal harusnya apa? Tubuh, anggota tubuh, jawari. Ya karena iman itu adalah hati, lisan, dan anggota tubuh. Dan dilakukan secara lahir, artinya ditampakkan. Ketika ditanya, Mbak, kok enggak pakai jilbab? Saya kan udah jilbabin hati. Ya, saya dengan pesan. Padahal harusnya harus tampakkan. Ya, harus tampakkan. Cukup, tidak cukup dengan hati, harus diamalkan. Maka, potongan kata-kata ini ada paham apa? Ada paham sufi, ada paham murjiah. Jadi di situ sufinya. Di situ murjiahnya. Yaitu apa yang dibebani perintah itu hati, bukan amal. Potongan kedua, ya potongan kedua, niscaya akan tegak di muka bumi. Kita tanya, kalau kita tanya, siapakah yang siapa yang menegakkan syariat nantinya? Mereka akan mengatakan Allah. Padahal Allah mengatakan apa? An aqimuddin wa la tafarruqu fi, tegakkan agama. Yang diperintahkan untuk menegakkan siapa? Allah apa kita? Kan kita. Kita diperintahkan usaha, kita diperintahkan beramal untuk menegakkan agama. Tapi kalau kata-kata ini dikatakan, niscaya akan tegak negara Islam itu di muka bumi, kalau ditanya, berarti siapa yang menegakkan? Ya Allah. Lah terus kita di mana? Padahal ayat mengatakan, jelas perintahnya, an aqimuddin. Allah mengatakan, hendaklah kalian menegakkan agama. Dan itu kan dengan hati, tapi dengan perbuatan. Sehingga, dirikanlah negara Islam di hatimu untuk paham murjiah. Kemudian niscaya akan tegak di muka bumi. Ini paham apa? Jabariyah adalah tergantung Allah. Yang penting kita akan ngaji, yang penting kita akan bersihkan akidah. Ya, yang penting kita menyampaikan dakwah, tapi tidak ada usaha. Ya, jadi justru orang-orang seperti ini mengkritik orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam, tapi melalaikan nasihat kepada ulama. Coba ada tidak di antara ustaz-ustaz ini? Ya misal ada Ustadz Ustadz X. Ya dia mengatakan orang yang mengkritik pemerintah khawarij. Kita tanya ke Ustadz X tadi itu. Ustadz, Anda berani mengatakan orang yang mengkritik pemerintah dan khawarij, sekarang apakah Anda sudah menasihati Jokowi? Kira-kira sudah tidak? Katanya harus nasihat dengan secara diam-diam. Coba ditanya Ustadz itu, sudah tidak Anda menasihati Jokowi dengan diam-diam? Ada tidak? Dan nasihatnya begini, karena ayatnya jelas. Misal, wa malam yakum mimma anzalal faulaikum dzalimun. Sudah, Pak Jokowi, Anda itu zalim. Ada enggak? Meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Pak Jokowi, Anda itu tidak menegakkan syariat Islam. Menurut ayat, Anda itu zalim. Apakah sudah itu dilakukan? Enggak usahlah kata-kata Pak Jokowi, kalau Anda tidak menegakkan Islam itu Anda kafir. Enggak usah dikeluarkan dulu ayat itu. Ya, wa man lam yakum mimma anzalallahu faulaikum kafirunya udah sembunyiin dulu. Udah, yang ringan dulu. Anda itu zalim. Nah, itu sudah belum? Kalau sudah dilakukan, apakah sudah sampai pada yang besar dengan Anda itu fasik? Apakah sudah sampai mengatakan Anda itu kemudian kafir? Kan tidak. Mereka tidak maksimalkan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Itu juga mereka tidak lakukan, tapi juga mengkritik habis-habisan orang yang ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang kita sampaikan bahwasanya dalam ungkapan tadi, dirikanlah negara Islam di hatimu, niscaya akan tegak di muka bumi. Ini sebenarnya ada paham, di satu sisi ada jabariyahnya, juga di satu sisi ada paham murjiahnya. Baik ibu sekalian, karena ada buku di hadapan kita, yang belum punya buku nanti bisa didapat. Kalaupun di sini habis, insya Allah kita masih ada sisa di kendaraan. Ya, nanti buku ini Kesesatan Akidah dan Ibadah Syiah. Ini cukup praktis ya, karena langsung ke to the point. Perbedaan Syiah apa, ya kemudian Sunni itu apa. Kemudian nanti yang kedua, Kesesatan Akidah dan Ajaran Syiah di Indonesia. Ini nanti merupakan kesimpulan dari buku Kecuali Ali. Ya, jadi kalau di sini sudah lari kepada kultus. Sudah kultus kepada para imam. Ya, coba ibu dilihat dulu biar ya, coba dilihat halaman ini kultus semua ya, yang buku yang ke halaman 14. Halaman 14. Ya, misal alam diciptakan setelah penciptaan 14 imam. 14 imam suci lebih dahulu bertasbih dan mensucikan Allah, ini pernah kita singgung. Ya, 14 imam suci lebih hebat dari malaikat. Ya, kemudian 14 imam suci perantara para malaikat menuju hidayah Allah. Jadi malaikat itu dapat hidayah melalui para imam. Ya, itu nanti ada kutipannya. Kemudian malaikat Jibril diajari oleh Ali. Jadi Ali lebih pintar daripada malaikat Jibril. Padahal yang ngajari Nabi adalah malaikat Jibril. Berarti Ali lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ya, ini kultus. Kemudian nanti halaman 17-nya dan seterusnya. Ya, dikatakan Ali sebagai yang menghisab manusia nanti. Ali yang akan menentukan seorang disiksa di neraka atau diberikan surga. Ya, kemudian neraka taat kepada Ali. Ya, Amirul Mukminin memerintahkan kepada api neraka untuk tidak membakarnya. Jadi ini semuanya adalah hak dan wewenang sahabat Ali bin Abi Thalib, yang kemudian intinya adalah kultus. Ya, kultus kepada para imam. Baik, nanti dan seterusnya bisa dilihat. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk membentengi diri dan keluarga, dan kita harapkan untuk dengan kajian yang ada barangkali bisa kita mencegah ya diri kita kemudian keluarga kita dari paham-paham yang menyimpang, termasuk tema-tema tentang syiah juga demikian dalam pembahasan masalah ulil amri. Nanti barangkali salah satu situs yang termasuk cukup lengkap membahas tentang ulil amri Ada nanti dalam situs Kiblatnet ya, di situ ada khusus pembahasan tentang Ulil Amri dalam bentuk PDF, nanti bisa diakses barangkali. Ini cukup menjawab ya sebagian kekeliruan, sebagian penyimpangan dari ya teman-teman kita yang kemudian punya prinsip ya kembali pada Al-Qur'an, kepada Sunnah Rasulullah dan kepada salaf atau pendahulu yang saleh, tetapi mereka keliru dari permasalahan Ulil Amri, keliru dari permasalahan jihad ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan keliru dalam permasalahan penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada waktu dan bisa kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin bisa dipimpin oleh Pak Angga Paringga. Baik. Alhamdulillah. Silakan jika ada yang ingin bertanya dari akhwat ataupun ikhwan. Atau mungkin sudah lapar duluan. Enggak konsen gitu. Buat yang belum kebagian, bukunya nanti akan dibagikan. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan, kalau nggak ada, tapi mudah-mudahan sudah. Oh iya, silakan Pak. Ustaz, kalau dilihat ini, Ustaz, kan otomatis di Indonesia itu sebagian besar itu muslim ya. Terus ketika dilakukan pemilihan ini, kepemimpinan ini, sebenarnya di mana sih letak peran ustaz itu, di mana gitu? Kok bisa terjadi seperti ini gitu kan? Kan udah jelas bahwa ustaz itu pasti akan menyampaikan bahwa dalam memilih pemimpin itu adalah harus yang pro terhadap dinul Islam gitu kan? Tapi kok bisa terjadi? Ya seharusnya kan sebagian besar emang muslim gitu kan, tapi kok bisa lolos gitu ininya kan seperti ini, apakah karena ini gitu apa karena udah mulai apatis ya biarin aja lah ini terserah gitu kan mau jadi pemimpin siapa gitu kan. Ya jadi memang ada ya ada beberapa klasifikasi, ada tipe orang Islam yang ya dia sudah apa tadi apatis tadi itu, dia nggak peduli, dia mengatakan udah karena sistem juga demokrasi, nanti kalau hasil demokrasi ya siapa saja ya dia nggak peduli. Ini juga ada ungkapan dari aktivis Muslim yang dia tidak peduli. Kemudian ada tipe yang berikutnya adalah dia yang memang di kelompok yang lain dia juga tidak peduli siapapun nanti yang jadi penguasa, ya nanti kalaupun sudah jadi penguasa walaupun dia anti dengan demokrasi, ya dia anti dengan demokrasi, dia tidak mendukung dengan para pemimpin calon yang ada, tapi nanti dia punya prinsip siapapun yang terpilih adalah Ulil Amri, itu juga ada. Jadi kalau tipe yang pertama dia mengatakan sudahlah mau siapa jadi presiden saya nggak peduli, toh juga sistem dan demokrasi, tapi dia tidak mengakui ini sebagai Ulil Amri. Ada tipe yang kedua, dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli dengan siapa nanti yang jadi, tapi yang penting siapa yang mimpin itu adalah Ulil Amri. Tipe yang ketiga, ya tentunya adalah dia yang mendukung salah satu, kemudian dengan menjelek-jelekan salah satunya, tapi nanti ketika sudah jadi, dia mengatakan Anda adalah Ulil Amri. Itu juga terjadi. Ya dikatakan misal Pak Jokowi walaupun dulu saya membantu Pak Prabowo ya kemudian, tapi sekarang karena Anda sudah jadi presiden kami maka Anda adalah ulil amri kami, Anda akan kami dukung. Nah ini tipe penjilat berarti yang seperti ini. Ya ini juga terjadi dan itu juga di level ustadz-ustadz, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengatakan manhaj kami manhaj salah. Ya pedoman kami adalah pedoman Al-Qur'an, sunnah kuliah salah karena kami diperintahkan untuk wajib dan taat tunduk patuh manut ya kepada Ulil Amri. Nah kemudian tentunya ada juga tipe yang lain yang misal yang keempat tetap memberikan rambu-rambu. Ya dia melihat ya plus minus lah. Ya ini ada yang ini buruk semua ya, tetapi kalaupun diantara yang terjadi Ya, kalaupun diantara yang apa, diantara dua yang buruk ini tentu ada yang, ya masih ada yang lebih baik. Diantara, jadi gimana bahasanya? Yang baik diantara yang buruk, ada nggak ya? Ya begitulah prinsipnya. Ya, tapi yang jelas itu juga ada. Ya, kemudian tetap memberikan, ya misalnya yang dilakukan oleh kalau dari sisi lembaga, ya ada lembaga yang kemudian dia mengumpulkan komponen kaum muslimin, kemudian untuk melihat dari sekian calon yang ada tidak yang alternatif yang lain. Karena kemarin kan hanya dua, akan dimunculkan dan ini digagas oleh orang-orang yang sebenarnya netral. Anggap saja Miumi lah. Ya Miumi melihat dua calon ini tidak layak, kita dikumpulkan. Ya dikumpulkan dari calon-calon dari orang Islam yang dianggap adalah baik. Nah ternyata setelah dikumpulkan, orang Islam dan orang Islamnya juga masih tidak bisa disatukan. Ya tidak bisa disatukan, itu juga begitu. Nah jadi ya akhirnya terjadilah yang sekarang. Hanya masalahnya muncul kemudian yang jadi tantangan itu adalah orang yang dia seorang ustaz, dia seorang dai, yang dulunya misalnya memusuhi calon presiden yang ada, kemudian sekarang justru mengatakan Anda adalah ulil amri kami, yang melawan Anda adalah khawarij, yang menentang Anda adalah khawarij. Nah ini yang termasuk yang berbahaya. Jadi termasuk yang berbahaya yang menjadikan umat akhirnya apa? Tidak bisa masuk ke dalam keterjerumusan dengan taklid buta ini. Ya taklid buta sehingga siapapun yang mengkritisi presiden sekarang akhirnya apa ujung-ujungnya dikatakan khawarij, ya anjing-anjing neraka, boleh untuk diberangus. Kalaupun berangus mereka dapat pahala kan makin enak itu. Yang membunuhnya juga dapat uang besar, kemudian dapat pahala. Karena dalam riwayat Imam Muslim dikatakan wa aina malaqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim la ajra. Kalau ketemu dengan orang-orang khawarij di mana saja ketemunya bunuh. Karena dengan bunuh mereka dapat pahala yang besar. Nah ini yang buat motivasi aparat itu semakin agresif, represif, dapat uang tapi juga dapat pahala besar. Ya ini tidak lepas dari jasa peran fatwa-fatwa ustaz-ustaz tadi. Ya Allah alam misal. Ya barangkali demikian. Ibu sudah terlihat makan, jadi kita mengikuti apa yang dilakukan para pendahulu kita. Baik. Oh ya. Oh baik. Masih ada, Bu. Sedikit aja. Saran, kalau kita ingin bersikap terhadap mereka yang tanda kutip kita ketahui berseberangan, satu sesat, siah, katakanlah, saran untuk menghadapi mereka seperti apa? Terus terang, saya dulu yang menjadi arsitek gedung Mizan di Cinambu itu saya. Itu karena dulu gak tahu. Dan apa? Sekarang, gedung Mizan? Mizan yang di Cinambu. Masih, penerbit. Masih, sampai sekarang. Masih. Itu dulu saya arsiteknya. Oh, Bapak arsiteknya? Ya, cuma saya gak tahu. Dan mereka adalah teman-teman dekat saya dulu. Nah, sampai sekarang mereka masih berteman dengan saya. Gitu. Nah, bersikap dengan mereka itu gimana caranya? Artinya, masih menjalin bisnis dengan mereka? Enggak, oh, udah ya. Sudah tidak. Karena saya sudah sempat ditutup oleh Ustaz Atiyah. Jangan, saya sudah tidak berhenti. Tapi bersikap dengan mereka itu sebaiknya bagaimana? Apakah frontal? Karena di tempat kerja saya pun banyak yang menyatakan diskresi ya. Dan itu di pendidikan tinggi, Pak. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi memang klasifikasi Syiah itu kan ada yang tadi yang kita sebutkan ada Syiah yang ideologis. Ini biasanya mereka yang pernah ke Iran, ke Qum, atau mereka yang dibina oleh alumni-alumni ini, atau mereka yang sudah punya wacana tentang konsep negara itu konsep imamah, seperti yang ada revolusi Iran itu sudah ideologis. Nanti kita punya, artinya sikap kepada mereka seharusnya sudah tegas. Ya sikap pada ini kan sudah levelnya sudah level tokoh. Ya sudah level tokoh. Ya misal dengan tidak salah yang kemudian mengingatkan mereka. Kemudian setelah diingatkan sudah mengambil jarak lah. Karena mereka pun kalau kita Islam ideologis, mereka pun akan secara otomatis juga akan mengejar. Apalagi setelah tahu tentang kesyiahan mereka. Ya, kemudian yang kedua ada syiah yang sifatnya disebut dengan syiah susi. Maka ada Ibu Susi di sini. Sunni syiah. Biasanya sunni syiah itu adalah orang yang digarap oleh alumni-alumni KUM tadi atau orang-orang syiah yang militan tadi, dan sudah ke dalam tataran mereka sudah berani mengkritik sahabat. Itu sudah susi sebenarnya. Sudah mengkritik sahabat, entah di sebagian sahabat atau seluruh sahabat. Kemudian ada juga ya syiah yang sifatnya kalau yang susi itu sebentar, ada syiah yang level, ya level takiyah lah. Ya level takiyah. Jadi syiah yang takiyah, yang takiyah itu apa? Yang menyembunyikan identitas. Yang susi ini sebenarnya bisa masuk ke level takiyah juga sebenarnya. Nanti yang berikutnya ada syiah yang simpatisan. Istilahnya apa? Partisan atau bisa? Ya syiah partisan. Nah orang ini biasanya adalah orang yang kagum dengan revolusi Iran. Dia masih kagum dengan revolusi Iran. Yang kemudian masuk nanti yang keempat, ini yang dikhawatirkan adalah syiah relasional. Nah mungkin Bapak karena termasuk arsiteknya, ini kan membangun relasi. Nah tidak sedikit orang itu akan menjadi syiah melalui relasi, dengan relasi bisnis, dengan relasi apalagi, ya biasa dengan bisnis lah biasanya. Atau mungkin punya karya tulis, udah profesor, biar kami yang nerbitkan. Nah ini relasional itu seperti Pak Kuresyah masuknya relasional. Tapi kan dari relasi itu menjadi pembela syiah. Maka yang syiah relasional itu ada dua kemungkinan, dia sedang takiyah atau dia sedang jadi susi. Atau seperti, maaf gitu ya, Pak Habib Rizik Syihab, itu kan karena relasi. Dia relasi dengan Umar Sahab, dia dengan Hasan Idrus, Habib Hasan Dalil Al-Idrus, itu kan dari relasi. Tapi dengan relasi bisa menggiring menjadi syiah. Jarang gitu ya, jarang orang Islam yang sunni dari relasi kemudian mengantarkan mereka menjadi sunni, itu agak jarang. Tapi orang yang sunni berinteraksi dengan orang syiah, justru mereka bisa terbawa. Ya maka malam kalau Bapak kalau sudah berinteraksi dengan yang ideologis, bagusnya memang ya mengambil jarak lah, mengambil jarak. Atau dulu pernah kita sampaikan, teman itu kan ada tingkatan-tingkatan, ada teman yang seperti racun, otomatis kalau racun kita buang. Tapi ada juga teman sebagai obat. Kalau kita butuh baru kita beli obat itu. Artinya kita berdekatan dengan dia. Ketika sudah selesai, dibuang lagi. Tapi ada juga teman yang seperti makanan pokok. Ya seperti sembako yang kita tidak bisa terlepas dari dia. Nah ini para ulama. Kalau misal Bapak sudah berkonsultasi dengan Pak Kiai Athiyan Ali, dan mungkin beliau sudah memberikan sikap seperti tadi untuk menjaga jarak dan seterusnya, ya Allah, itu adalah termasuk yang baik, yaitu yang lebih baik sikap seperti itu. Ini luar biasa nih Pak, karena dengan mizan itu kan sudah berapa yang tersesatkan nih. Bapak harus membayar kafarat itu. Membayar kafaratnya tadi. Ya kalau bisa orang syiah itu tarik lagi, ya, tarik menjadi sunni. Allah alam sholat. Barangkali saya menyampaikan contoh. Jadi ada Pak mantan syiah. Dia dulunya orang Syiah. Ulama-ulama ayatullah dari Iran datang ke Indonesia, dia penerjemahnya. Akhirnya dia berubah. Setelah dia berubah dia bertobat, kemudian dia punya prinsip saya harus menjadi apa? Orang yang mengeluarkan orang-orang Syiah dan harus menjaga orang Muslim. Sampai sekarang. Jadi menjadi tokoh terdepan untuk menghalau Syiah. Nah, termasuk dengan yang orang KUM tadi. Alumni KUM yang berdialog dengan kita, ya dengan saya salah satunya, dia juga punya cita-cita kedepannya, walaupun sekarang dia tiarap dulu, kedepannya suatu saat dia akan ingin muncul nanti, ya karena ketika ditanya berapa sunni yang sudah Anda sinyahkan, dia katakan sudah banyak. Nah dia kedepannya ingin membalas, harus membayar kafarat. Ya, Allah Allah, barangkali itu Bapak yang dapat saya tanggapi. Mungkin kalau dengan ideologis lebih baik di ambil sikap yang tegas. Demikian kita cukupkan dan mohon maaf dari saya jika ada materi yang kurang berkenan atau ungkapan yang kurang berkenan. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita telah mendapatkan materi tentang Syiah itu sendiri, kemudian juga ditambah dengan materi tentang Ulul Amri yang memang belakangan cukup menghangat mengenai pembahasan tentang Ulul Amri tersebut. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mengerti sehingga kita tidak dibingungkan lagi dengan seperti apa itu Ulul Amri. Dan untuk minggu depan kita akan masuk ke kajian fikih Islam masih dengan bersama Ustaz Jana Priyada di jam dan hari yang sama. Baik, seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Ibu, sambil makan sesedikit saya menambahkan materi. Sambil makan enggak apa-apa. Saya pernah berdialog dengan sambil makan Bu ya, sambil start play saja. Bapak juga silahkan yuk, kita sambil santai. Saya pernah berdialog dengan salah seorang ustaz dari perwakilan Salafi di Balikpapan. Ketika itu dialognya di Masjid Pertamina, yang kemudian disaksikan oleh pengurus Masjid Pertamina ketika itu. Dan tema yang diangkat tentang Ulul Amri dalam dialog itu. Nah kemudian lawan bicara saya ketika itu adalah dia pernah di Libya, Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sudan. Ya, kemudian dipertemukan dalam dialog tadi tema Ulul Amri. Ya, cukup alot memang, cukup panjang. Ya, kemudian dia mengeluarkan dalil-dalil, kemudian ya kita jawab, kemudian kita dudukan permasalahannya, yang kemudian ustadz dari perwakilan itu, dari perwakilan tadi, dia mengatakan ustadz sebenarnya dalam jawab ini saya tidak siap, artinya dalil-dalil yang dipaparkan sudah saya jawab. Ya, dia mengatakan sesungguhnya tidak siap dan kondisinya sedang sakit sebenarnya. Nah itu alasan Allah alam ya. Nah kemudian selesai acara, akhirnya saya kembali ke Bekasi. Beberapa hari kemudian dia SMS, "Ustaz, antum telah berbohong. Imam Nawawi yang antum katakan dalam debat tidak pernah mengatakan itu. Di hadapan saya ada buku Sahih Muslim." Kata dia begitu. Akhirnya saya tanya, "Sahih Muslim yang Anda baca itu terbitan apa? Jilid berapa?" Ya, kemudian saya sampaikan, yang saya pegang adalah Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah. Ya, kemudian saya sebutkan jilidnya, saya sebutkan tangan. Saya baca, ketika itu saya juga ambil lagi bukunya. Saya kirimkan ke dia, "Coba Anda buka halaman sekian, jilid sekian." Nah rupanya setelah lama kemudian dia buka, kirim SMS, "Oh iya Ustaz, ternyata Ustaz benar." Ya. Dan saya setuju dengan Ustaz, pemerintah sekarang ini kafir. Dan dalam arti bukan kafir, kufur yang digunakan. Ada kekufuran pada pemerintah sekarang ini, tetapi yang harus kita prioritaskan sekarang adalah dakwah. Akhirnya saya sampaikan, "Ya sudah, antara saya dan Anda tidak ada perbedaan. Saya pun ya untuk menyatakan bahwasanya yang kita prioritaskan saat ini adalah memaksimalkan apa? Dakwah dulu." Ya, jadi tidak tepat ketika kemudian dikatakan ada kekufuran pada pemerintah sekarang, kemudian langsung melakukan apa? Fisik, ya, dengan aksi-aksi fisik itu tidak tepat untuk saat ini. Ya, karena para ulama terus Imam Nawawi mengatakan harus ada syarat kudroh. Kudroh itu kemampuan. Mampu. Yang namanya mampu itu harus diukur dari sisi personalnya bagaimana, diukur dari sisi persenjataannya bagaimana. Jadi tidak melakukan secara apa? Ya, secara arogan. Yang terjadi nanti kalau arogan, justru yang dirugikan adalah umat Islam. Nah jadi ketika itu ada kesamaan. Ya tapi ketika saya balik lagi ke Balikpapan berikutnya, Ustaz itu sudah berubah lagi katanya. Jadi kemarin dalam dialog ngomong A, berikutnya apa? Berubah lagi. Oh alam jawab ini barangkali Bu ya. Jadi inti pesan yang saya sampaikan, meskipun kita paparkan permasalahan ini, bukan berarti kita harus melakukan gerakan secara fisik. Untuk saat ini belum. Dan untuk saat ini belum tepat. Bapak-bapak yang hadir saja untuk mana saja belum bisa istilahnya. Ini karena tadi ini latihan panah katanya. Saya sendiri belum pernah megang panah masanya. Ya, ya sama dengan ibu mereka. Ya, mereka itu yang ingin saya tanyakan. Nanti antum ke ini.